تقول تعال كذا. تعال يا ابن تعال. الله يحييك. الحمد لله هذا أكبر دار. Serahkan ke Dika dan Rozik, langsung ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah Ustadz dan bersama para tamu undangan sudah berada di tengah-tengah kita semua. Untuk itu, insyaallah keberlangsungan acara ini akan dipimpin atau dipandu oleh MC kita. Untuk itu saya serahkan kepada Kang Dika dan juga Kang Rizki dari Quantum Akhir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk hadir di Masjid Istiqlal pagi hari ini. Tak lupa, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang, jemaah sekalian. Saya yakin teman-teman semua jemaah yang hadir di pagi hari ini berada dari berbagai tempat di Indonesia dan juga berbagai tempat di dunia. Selamat datang juga kepada tamu-tamu yang terhormat. First of all, let us start today's event by giving thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us the opportunity to be here in Masjid Istiqlal, Jakarta, Indonesia. Let us also give salawat and salam the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome, jamaah. I believe that all of you have come from all over the place in Indonesia and also in many parts of the world. Also, I would like to welcome our distinguished guests. Welcome to Jakarta, Indonesia. أحباؤنا في الله. أولا أشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن الكريم وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على أعظم كتاب وهو القرآن الحكيم بكل الود والتقدير أحيي من ضيوفنا الكرام من السفراء والعلماء والشخصيات وأقدم تحيتي لكل من أسعدنا بقدومه حللتم أهلا ونزلتم سهلا. Pertama-tama, marilah kita mulai aktivitas pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Fathan Karim. Let us begin today's activities by the recitation of Quran by Ustaz Fathan Karim. هيا نبدأ البرنامج في هذا الصباح بقراءة آية من ذكر الحكيم مع الأستاذ فتحا كريم فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءً وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama bacaan yang begitu indah dari ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita barokah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari tamu-tamu kami yang terhormat. Alhamdulillah for the beautiful recitation of Quran by Ustaz Fathan Karim. May Allah Subhanahu wa Ta'ala bless us and give us all barokah. Amin. Let us start our agenda with welcoming speeches. Alhamdulillah. قد سمعنا قراءة آية من ذكر الحكيم مع الأستاذ فتحا كريم الآن نأتي في برنامج التالي من يعني الكلمات الأولى مع أمين المسجد الاستقلال الحاج بودي فيرمانشاه فليتفضل مشكورا مأجورا. Sambutan yang pertama adalah dari perwakilan DKM Istiqlal Bapak Haji Budi Firmansyah. The first welcoming speech will be from on behalf of Istiqlal Masjid, Mr. Haji Budi Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wan nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabi habibul kirim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat LCMA, hadir pula bersama kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, beliau dari Majelis Ulama Indonesia, dan juga Bapak Agus Harimukti Yudhoyono, serta para duta besar dan utusan, kepala daerah berserta perwakilan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan takrim kami kepada beliau-beliau semua. Kita doakan guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata'anallahu fi tuli hayatihim wa nafa'anallahu bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mewakili pimpinan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, izinkan menyampaikan sambutan pada pagi hari yang cerah ini. Pertama, kami sebagai pengurus Masjid Istiqlal menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Quantum Akhyar Institute yang diasuh oleh guru kita Al-Ustadz Adi Hidayat LCMA. Karena kegiatan ini sejalan dengan visi misi Masjid Istiqlal, yang di mana visi Masjid Istiqlal adalah terwujudnya Masjid Istiqlal sebagai masjid negara, pelopor pembinaan persatuan umat dan bangsa Indonesia, serta penyebar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan visi Masjid Istiqlal ini terwujud, ya, di antaranya misinya adalah meningkatkan kualitas dakwah dan pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keteladanan, kejujuran dan amanah. Jadi kegiatan pada pagi hari ini adalah sebagai bentuk dari aplikasi misi Masjid Istiqlal sejalan dengan misi kami, yaitu terwujudnya Masjid Istiqlal sebagai pembinaan persatuan umat. Hadirin yang berbahagia, tidak panjang kalam, tentunya kami sekali lagi mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita berada di Masjid Istiqlal, kita bangga sebagai bangsa Indonesia, karena masjid ini dibangun atas dasar rasa manifestasi rasa syukur Indonesia sudah merdeka. Karena arti dari Istiqlal adalah merdeka. Jadi presiden kita yang pertama, Bung Karno, ya, mendirikan masjid ini adalah salah satunya sebagai manifestasi rasa syukur bangsa Indonesia yang telah merdeka. Jadi Istiqlal artinya merdeka. Kalau Bapak Ibu sekalian keluar sana, ada menara. Menara itu tingginya 6.666 cm. Itu melambangkan ayat suci Al-Qur'an. Tiang-tiang yang ada di Istiqlal ini ada 12. Itu simbol bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Diameter kubah ini itu panjangnya 40 meter, itu menandakan merdekanya bangsa kita ini pada tahun 1945, ya. Dan di atasnya lagi ada tiang yang menyangga bulan bintang, itu tingginya 17 meter. itu menandakan merdekanya bangsa kita 17 Agustus ya, 17 itu menjadi simbol ya bagi bangsa kita. Jadi kita beruntung berada di Masjid Istiqlal ini, bangga sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia ya. Kita berada di tempat yang mulia ini yang memiliki simbol-simbol sebagai wujud rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia. Inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Insyaallah kita hadir di tempat ini ya karena kita ingin mendapat keberkahan dari Al-Qur'an, Ahlul Qur'an, Ahlul Allah. Keluarga Al-Qur'an adalah keluarganya Allah. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an menjadi syafaat penolong kita nanti di hari kiamat. Jadi insyaallah dengan membaca Al-Qur'an, apalagi nanti kita akan dibimbing oleh guru kita untuk menghafal Al-Qur'an. Keutamaan kitab kita membaca dan juga menghafal ayat suci Al-Qur'an. Izinkan sebelum kami tutup sambutan ini, kami ingin membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh Dr. Duta Besar K.H. Haji Muzammil Basuni yang beliau sempat menjadi pengurus Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal menjadikan Indonesia di mata dunia, di telinga dunia, di pikir dunia, di bibir dunia, di hati dunia. Indonesia Raya yang ramah dan rahmah, wajahnya bersih berseri, senyumnya indah menawan hati, lisannya bijak bestari, sikapnya syarat empati. Mudah-mudahan ini wujud dari wajah-wajah kita umat Islam yang selalu sejuk dengan amalan-amalan Al-Qur'anul Karim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan atas penyelenggaraan kegiatan di Masjid Istiqlal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian dan selalu menjadikan kita menjadi Ahlul Qur'an, Ahlullah. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Budi Firmansyah. Thank you Mr. Haji Budi Firmansyah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Ketua Hubungan Luar Negeri. Next, let us hear welcoming speech from representative of Majelis Ulama Indonesia, Mr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Chief of Foreign Affairs. طيب نأتي في برنامج التالي الكلمة الثانية من مجلس العلماء الإندونيسي مع الشيخ محمد محي الدين العشموي فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم علمه ما لم يعلم والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يجاهدون ويكافحون للدفاع عن الإسلام ويتمسكون بمبادئ السلام ويرفضون أي نوع من الاستسلام. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MPR Republik Indonesia, Sahibul Sa'adah, Ra'isul Majlis Istisyari Asy'abil Indonesia Dr. Zulkifli Hasan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Partai Demokrat, Bapak AHY, yang sudah sangat populer dengan singkatannya. Yang sama-sama kita hormati Ustazun Al-Fadil Sayyid Adi Hidayah Atalallah Umrahu Wasaddada Khutah. Yang kami hormati Bapak Amidus Silpik Diplomasi Limunazamati Al-Alam Al-Islamiyah Fi Indonesia, Bapak Duta Besar Irak Bapak Abdullah Al-Muhtaram, Bapak Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Al-Ghabbani dari Turki, Bapak Dr. Yasir dari Sudan, Bapak Pimpinan Kepala Daerah dari Sulawesi dan dari Banten. Alhamdulillah acara kita ini diliput langsung oleh TV Akhyar dan disaksikan bukan hanya oleh umat Islam dan bangsa Indonesia tetapi oleh penduduk dunia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami menyambut baik acara seperti ini karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu Indonesia harus menjadi negara utama yang menduduki peringkat utama di mana penghafal Al-Qur'annya paling banyak. Insyaallah kalau penduduknya 88,2% muslim, mudah-mudahan 50% menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dengan banyaknya bangsa Indonesia yang hafal Al-Qur'an, maka Allah sudah jamin bahwa negara ini akan menikmati kesejahteraan, akan menikmati kesatuan dan persatuan, akan menjadi negara leading nation on earth, menjadi negara panutan, menjadi negara role model bagi dunia Islam dan dunia internasional lainnya. Oleh karena itu, insya Allah, event seperti ini harus dijadikan sebagai event tahunan di Masjid Istiqlal. Dan insya Allah semakin banyak event seperti ini diselenggarakan di Masjid Istiqlal, bangsa Indonesia akan merdeka dari berbagai macam tekanan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari tekanan baik itu dari dalam ataupun dari luar negeri. Kita menjadi daulah mustaqillah siasian wa iktisadian wa askarian wa ilmian. Insyaallah hadhihi daulah satakunu daulatan uzma bihaitsu tu'ati salahiyya wa manafi' li ghairiha min ad-dawal fil alam. Jamaah sekalian, Al-Qur'anul Karim adalah mu'jizatun hayyatun khalidah. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Inilah bedanya agama Islam dengan agama-agama lain. Agama Yahudi ada kitab sucinya. Agama Kristen ada kitab sucinya. Tapi kitab-kitab suci tersebut sudah terkontaminasi. Sedikit di antara petinggi agama-agama tersebut yang hafal Al-Qur'an dan hafal kitab suci mereka. Tapi sebaliknya, Islam, alhamdulillah, ratusan juta umat Islam menghafal Al-Qur'an. Kalau saat ini ada 1,8 miliar umat Islam di atas permukaan bumi ini, insyaallah 500 juta di antara mereka menghafal Al-Qur'an. Dengan hafalan tersebut, maka akan tumbuh rasa ukhuwah Islamiyah, akan tumbuh rasa ukhuwah wataniyah, dan insyaallah akan tumbuh rasa ukhuwah insaniyah dan basyariyah. Insyaallah bulan depan kita semua akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin-pemimpin negara ini. Maka sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, kita harus memilih pemimpin yang siddiq, yang jujur, yang amanah sesuai dengan anjuran dari Al-Qur'an, yang tabligh, yang aspiratif, yang komunikatif, dan insyaallah yang fatonah, yang cerdas, yang pinter, yang menggunakan akal sehat untuk memimpin negara yang besar ini. Insyaallah bangsa Indonesia akan damai. Bangsa Indonesia akan menjadi suri tauladan bagi bangsa lain. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Islam dan demokrasi bersahabat. Kalau memang berbeda pilihan, itu adalah sunnatullah. Tapi jangan berbeda pilihan, kita bergontok-gontokan. Kita saling mengejek, kita saling menghina, dan kita berpecah belah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan bangsa ini akan Allah turunkan bagi bangsa ini adalah pemimpin yang siddiq, yang amanah, yang tabligh dan fatona. Allahumma walli alaina khiyarona wa la tuwalli alaina syirarona. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi nashkurukum jazila syukri ala hadhihi al istiqbal ala hadhihi al hafawa wa insyaallah anna hadha naw mina الاجتماع سيكون من الفائزين والمباركين إن شاء الله. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MPR Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Next, for the next welcoming speech from the head of House of Representatives, Mr. Dr. Zulkifli Hasan. طيب نأتي في البرنامج التالي الكلمات الرابعة من رئيس مجلس الشعب الدكتور ذوالكفل حسن فلتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li zirahu wa ladini kullih wa kafa billah sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Yang saya muliakan Ustaz Hadi Hidayat LC MA, saya belum pernah belajar langsung, tapi beliau adalah guru saya. Ahyar TV siarannya udah habis saya lalap. Ada yang dua kali, bahkan ada yang tiga kali, dan saya catat mana yang diceramakan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Kalau sudah 17 April lewat, mungkin saya hari-hari ganti ngawalnya ngawal Hidayat saya, insyaallah. Guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, ini orang tua saya ini, yang saya muliakan, mohon maaf, Ambasador, Ekselensi, Pak AHY. Mas AHY ini kita doakan next pemimpin kita, saudara, kita doakan. Kalau saya dari dulu sudah mendukung, tunggu saatnya. Yang kedua kita doakan Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, diberi kesabaran, Pak SBY juga kesabaran, tabah, dan kita doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi mewakili bupati. Saudara-saudara, tadi pimpinan Istiqlal menyampaikan alangkah megahnya masjid kita. Ya Ustaz ya. Memang megah sekali, saudara-saudara. Dibanding zaman Rasulullah, oh ini zaman Rasulullah enggak ada masjid seperti ini. Yang ada masjid pelepah korma. Tapi zaman Rasulullah dan para sahabat, lanjut para sahabat, menjadi superpower tunggal dunia. Dan tidak sebentar, ratusan tahun. Kuasaan peradaban yang maju di barat, kalau sekarang mungkin Amerika, kalau sekarang. Tapi zaman itu adalah Roma, Romawi. Karena peradaban Islam begitu tinggi, barat takluk-luk. Jadi kalau ke Turki, ke tempatnya tamu kita yang datang itu, ada namanya Istanbul, dulunya Konstantinopel. Bahkan kalau tidak terjadi pada waktu serangan ke Eropa, ya, sampai Austria, kalau para pasukan kita tidak tergoda harta pada waktu itu, tidak menutup kemungkinan Eropa Barat juga menjadi Islam. Sudahlah, itu takdir. Barat takluk, timur pun takluk. Kalau sekarang mungkin Tiongkok, tapi zaman dulu Persia takluk dengan peradaban Islam yang begitu unggul. Oleh karena itu peradaban Islam menjadi satu-satunya dunia. Kenapa bisa? Karena berpegang teguh kepada agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Umat bersatu sehingga melahirkan manusia-manusia yang sangat unggul, penguasaan teknologi, ekonomi, politik, terampilan pasukan dan lain luar biasa. Sekali lagi karena berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi saudara-saudara, kita tidak ada pilihan lain. Kalau umat Islam mau bangkit, mau maju, tidak ada pilihan lain. Satu-satunya jalan kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya, Pak Ustadz, ibu saya itu orang kampung, ibu saya, gak ke taklim. Oleh karena itu, mak saya itu kalau di kampung panggilnya mak. Mak saya bilang, anakku, kamu jangan belajar yang lain-lain. Saya kelas belum sekolah, umur 5 tahun, diajar mak saya baca Quran sampai 6 tahun, khatam, bukan hafal, khatam 2 kali. Khatam dua kali. Itu bekal dari mak saya. Bukan hafal Quran, tapi khatam dua kali usia 5 tahun, 6 tahun. Yang ngajari mak saya. Ayah saya juga sering ikut taklim. Ngajari saya dan adik-adik saya. Jadi sederhana sebetulnya. Saya mulai kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4, 6 tahun. Dibimbing oleh ayah saya, tiap subuh bangun. Tiap subuh. Diajak, ditenteng, pergi ke masjid. Tugas saya mukul beduk. Saya waktu itu tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi itulah latihan disiplin dan latihan ketangguhan. 6 tahun terus dididik, terus menerus pagi ke masjid. Bagi anak-anak usia 6 tahun sampai 12 tahun itu latihan paling kokoh. Jadi lengkap sebetulnya Islam. Saudara-saudara, saya tidak ingin menyita waktu banyak. Yang khatam 2 kali baca Quran dan dididik oleh saya, ayah saya 6 tahun sholat subuh terus menerus di masjid, tugasnya mukul beduk Ustaz. Kalau subuh sudah waktu, tugas saya itu. Kadang-kadang tertidur di masjid. Ayah saya waktu itu ingin saya seperti Buya Hamka. Tapi saya tadi pembawa acara, Masya Allah, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi Ustaz Adi Hidayat, saya itu kalau belajar bahasa Arab, saya gak sanggup. Jadi saya dimasukkan sekolah dari madrasah PGA, Pendidikan Guru Agama. Saya bertahan 3,5 tahun. Karena kalau belajar bahasa Arab, Pak Allah, Pak Allah gak sanggup. Bahasa Arab, saya keluar main bola. Jadi 3,5 tahun, gak lulus, gak selesai PGA, saya pindah. Nah saudara-saudara, khatam, bukan khatam, ya khatam 2 kali, modal sholat subuh di masjid, sanawiyah kalau sekarang, itu saja bisa jadi ketua MPR. Ini, bisa jadi ketua MPR. Bisa jadi menterinya Pak SBY. Apalagi antum-antum, ya Allah, bahasa Arabnya, hafal Quran. Saya, Pak Ustadz, melihat ini, ya Allah, akan datang kebangkitan Islam, insya Allah dari tanah air Indonesia. Melihat saudara-saudara yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, saya mengajak, mari kita kembali bersatu, hentikan perbedaan. Ustadz kita selalu mengajarkan saling menghormati. Silahkan yang mau jenggot panjang, yang jenggot silahkan. Yang mau kunut, yang enggak kunut, kita saling mau. Bukan itu soal kita. Soal kita adalah pendidikan dan kemiskinan. Yang terakhir, saudara-saudara, berdasarkan survei yang dilakukan oleh PBB, siapa kira-kira yang akan menguasai dunia 20, 50, 100 tahun mendatang? Siapa? Ini riset ini, scientific, ilmiah. Ternyata dari 10 ranking, 10, Indonesia berada di 73. Indonesia 73. Ranking 1, anak-anak muda yang diperkirakan akan menguasai dunia, Singapura. Nomor 2, Hong Kong. Nomor 3, Jepang. Nomor 4, Makau. Tiongkok, Vietnam. Bayangkan, saudara-saudara kita yang kulit kuning, mata sipit, ranking 1 sampai ranking Korea Selatan, ranking 1 sampai ranking 10, kita berada di 73. Saudara-saudara. Nah untuk itu, mari kita, saya mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya bersyukur pagi ini bisa di sini, bisa berdampingan dengan Ustaz Adi Hidayat. Media sosial, Ahyar TV, bisa dipakai sekarang untuk kebaikan-kebaikan. Kita bersyukur. Ini baru ada 1 Ustaz Adi Hidayat. 1. Kalau ada 5 aja. Kalau ada 5, kita berdoa nanti lahir nih. Yang baru-baru Ustaz untuk meneruskan. Ya, 5, 10, 100. 1 aja sudah begini, saudara-saudara. Oleh karena itu kita doakan Ustaz Adi Hidayat diberi kekuatan dan tambah semangat untuk mendidik anak-anak negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada Ustaz Akhirat, kepada kita semuanya. Saya kira demikian, saya tidak ingin lama-lama menyita waktu, masih banyak ingin berbicara. Mudah-mudahan sekali lagi Ustaz Adi Hidayat diberi kekuatan dan terus lebih bersemangat lagi untuk memberikan, membagi ilmunya kepada kita, mendidik anak-anak negeri ini, saudara sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke sambutan-sambutan yang lainnya, mari kita persembahkan doa untuk Ibu Ani Yudhoyono dan kolega kita yang saat ini tengah diuji dengan penyakit. Before we continue with the welcoming speeches, let us first offer our dua for Ibu Ani Yudhoyono and our colleagues that are now being tested with illness. طيب نأتي في البرنامج التالي تقديم الدعاء للسيدة آني يودويونو المريضة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أحييكم يا أهل القرآن أهلا فضلكم الله سبحانه وتعالى في القرآن فقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أنتم الذي فضلكم الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله أهل القرآن أهل الله وخاصته أصحاب الفضيلة جليات المسلمين من أندونيسيا رئيس مجلس الشعب وبكتوى MPR yang kami hormati وكذلك شيخنا من مجلس علماء أندونيسيا شيخ محيدين الأشموي وحقيقة أستاذي وشيخي والذي أرسلني إلى دعوة كلية دعوة إسلامية في طرابلس ليبيا إني Pak Muhyiddin ini guru kami. Beliau koordinator da'i Timur Tengah Libya dulu. Beliau yang mengirim kami ke Tripoli, ke Libya. Wattali, Masya Allah, ada yang saya kun insya Allah za'im mustaqbil. Bersama kita hadir seorang yang sangat energik, luar biasa. Putra dari orang tua yang sudah memberikan kontribusi bangsa kepada bangsa sangat banyak, yang sudah tidak perlu diperkenalkan. Orang Arab menyebutkan al-ma'rifah la tu'arraf. Kalau yang sudah dikenalkan, jangan banyak dikenalkan lagi. Nanti khawatir popularitasnya memudar. Nah, ini Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dikenal dengan Mas AHY. Hari ini nanti saya akan kisahkan bagaimana beliau bisa hadir bersama kita saat ini. Setelah kami berikan juga tribut kepada tamu-tamu yang lain. Wa ma'na amid sufara il Arab, laisa faqat safiran, wa innama aydan faqihan, aliman, sadiqan, وتوأما دائما شجعنا يعني في برامجنا القرآنية منذ السنوات السابقة. يعني نحيي الشيخ الفقيه السفير عبد الله حسن صالح bersama kita hadir. Ini ketua Duta Besar Timur Tengah, ya, Persatuan Duta Besar Timur Tengah di Indonesia, Duta Besar Irak. Ini beliau ini bukan cuma duta besar tapi juga seorang yang ahli fikih, ahli Quran, yang kalau memberi sambutan tidak lepas dari ayat Quran, hadis, dan juga puisi-puisi Arab yang terkait dengan makna-makna Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memberikan sambutan kepada kita dan senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan kekuranan kita. Wa ma'na aidan ata min biladin ba'id min biladi Syam sadiqi wa tawami wa ustadhi Ustaz Muhammad Khair Al-Ghabbani wa huwa masyaallah rais اتحاد الجامعات الدولية الآن مقرها في اسطنبول أتى هنا من اسطنبول فقط من أجل هذا البرنامج لرؤية أهل القرآن الكريم ونتعاون معنا على البر والتقوى حضر bersama kita ini Profesor Muhammad Khair Al-Ghabbani beliau asal dari Syria sekarang tinggal di Istanbul di Turki beliau ini ketua Liga Universitas Dunia yang tempatnya ada di Turki tapi kampusnya menyebar di dunia ada di Amerika ada di Rusia, ada di Istanbul, ada di Tunis, ada juga di Mesir. Dan kami tadi malam bicara, insya Allah untuk ahli-ahli Quran akan diberikan hadiah. Nanti beliau akan siapkan kuota beasiswa khusus. Ada nanti di antara antum yang insya Allah kalau lulus nanti bisa belajar di Rusia. Ada yang ke Istanbul, ada yang ke Tunis. Kami tadi malam sudah bicara dan membuat MOU secara lisan. Ya, yang insya Allah kita akan coba hadirkan. Siapa yang bisa dekat dengan Quran, kita dari Quantum Akhyat Institute akan berikan akses yang terbaik supaya nanti bisa menjadi ahli Quran yang baik dan berbakti bagi bangsa dan negara ke depan insyaallah. Wa ma'ana aidan Syekh Dr. Yasir Habiballah As-Sudani wa huwa yani min jaliyatil muslimin al-alamiyyah min as-Sudan wa qad damma ma'ana takriban fi sana madiyah kana ma'ana aidan fi mithl hadha al-barnamij wa Sayyidina Aydan min Udil Barnamen di Sudan. Saya perkenalkan pada antum Dr. Yasir Habibullah. Beliau ini anggota Parlemen Sudan, tapi juga anggota dari satu liga, yayasan terbesar yang menaungi semua kampus di Sudan. Datang ke sini khusus untuk menepati janjinya di tahun lalu, hadir bersama kita untuk memberikan beasiswa ke Sudan. Boleh pilih di semua kampus di Sudan. Dan insya Allah kami sudah membuat MOU, beliau memberikan kuota khusus ya kepada Quantum Akhyat Institute. Nanti kita akan pilih ada ikhwan, ada akhwat yang ingin melanjutkan keluar. Kita nanti ingin fasilitasi berangkat dan insya Allah kita hadirkan beasiswa sampai dengan selesai masa pendidikannya. Saya Dr. Yasir Habibullah. Wa ma'ana bersama kita juga ada Bapak Gunawan, beliau utusan khusus dari Gubernur Banten, ya hadir bersama kita saat ini. Ini di antara gubernur yang insya Allah bekerja sama juga dengan kita akan menjadikan wilayah Banten sebagai wilayah ahli Quran. Dia yang hadir di sini insya Allah kepala daerah yang akan membuat MOU baik lisan ataupun tertulis yang daerahnya muslimnya akan diterapkan metode at-taisir dan insya Allah akan kita bimbing sebagai ahli Quran yang memberikan bakti dan bangsanya untuk bangsa, negara, terlebih agamanya insya Allah. Juga ada Bapak Bupati Wajo, Dr. Amran, kami kemarin baru dari sana ke Makassar, kemudian naik helikopter dan saya baru tahu ternyata ada 3 teman saya di belakang. Doa naik helikopter itu beda dengan doa naik kendaraan darat. Mereka sayup-sayup terdengar di headset, Allahumma cepetin, Allahumma cepetin, Allahumma cepetin ya. Ternyata tidak kuat diterjang angin. Ini bupati kepala daerah pertama yang membuat MOU dengan At-Taisir Learning Center di bawah Quantum Akhyar Institute yang menyerahkan kepada kami masyarakat muslim di Wajo semuanya untuk diajarkan metode At-Taisir dan aplikasi Al-Quran dalam kehidupan. Takbir. Pemakna aidan ada ma'ruf aidan inzama ma'na daiman fi kulli munasabatina al-Qur'aniyah wa sunnah nabawiyah sahihah konsul Hasan wa huwa masyaallah musyajji' al-qawi lil baramij al-islami. Ini konsul Hasan, konsuler dari Sudan, kedutaan besar Sudan. Ini selalu hadir bersama kita dan beliau mempermudah dokumen-dokumen segala yang dibutuhkan untuk memfasilitasi apa yang kita rekomendasikan bagi putra-putri kita yang berprestasi untuk meneruskan pelajarannya atau studinya insyaallah ke Sudan. Jazakumullah khair yani ala husni khuburikum jami'an fi hadhil munasabah. Dan sebelah kanan saya sebetulnya ini banyak nih. Ya, ini yang sudah populer tapi enggak banyak kenal bahwa mereka ini ahli-ahli Quran. Dari teman-teman musyawarah, ya, ini wajah-wajahnya sudah tidak asing. Ada Mas Dude. Nah, hadir bersama kita. Ada Mas Adian Maulana, ya, beda-beda tipis dengan saya, ya. Nah, banyak bedanya sedikit tipisnya, ya. Kemudian ada teman-teman yang lain, kita juga bergabung dengan panitia semua. Tapi momentum ini sebelum kita mulai dengan yang lain, insyaallah nanti kami akan ajarkan tentang metode at-taisir, bagaimana cepat menghafal. Nanti saya tunjukkan pada Anda yang sudah bergabung dengan kita, ada trainers-trainers yang hafal Quran 23 hari, 25 hari, nanti saat masuk pada sesinya. Saya mau bicara sedikit dulu sebelum acara ini dimulai, sebelum dilangsungkan di Istiqlal. Tiba kemudian saya bermimpi siang hari bertemu dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Terus saya katakan, Pak, kami insya Allah akan ada acara tanggal 31 Maret, 24 Rajab, bersama ahli-ahli Quran, insya Allah lebih daripada 150 ribu orang. Dan kami ingin berdoa khusus untuk Ibu Ani dan juga umumnya bagi saudara-saudari kita yang diuji dengan penyakit. Saya sampaikan kalau Bapak berkenan mengutus keluarga atau kalau bisa Mas Ahaye bergabung dengan kami dan bisa menyampaikan, menyapa dan menerangkan kondisi Ibu supaya kita bisa mendoakan dengan lebih khusyuk. Tanpa diduga, Masya Allah, ternyata mimpi itu lantas kami teruskan lewat pesan suara dan ternyata sampai pada keluarga beliau dan hari ini diwujudkan dengan datangnya Bapak Ahaye, ya, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono hadir bersama kita semua. Maka untuk menepati janji dan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengundang Bapak Ahaye bersama kami di depan untuk bisa menyampaikan dan menyapa kita semua, menyampaikan kondisi Ibu. Setelah itu saya mohonkan kesediaan guru kami Kyai Haji Muhyiddin Junaidi untuk memimpin doa bersama kita semua. Mudah-mudahan dengan doa ini insya Allah Ibu Ani lebih kuat, diberikan kekuatan terbaik dan insya Allah kembali beraktivitas bersama kita. Saya sampaikan ini tugas kita sebagai seorang muslim. Hakul muslim al muslim sitta. Hak muslim pada yang lainnya ada 6. Di antaranya jika seorang sakit, kunjungi. Kalau tak mampu kita doakan. Dan beliau sudah memberikan yang terbaik pada kita selama 10 tahun belakangan. waktunya, tenaganya, bahkan mungkin mengorbankan keluarganya. Sekarang saatnya bagi kita, ketika beliau membutuhkan kita, setidaknya kita kirimkan doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan, khusus untuk beliau ada kekuatan dan kesembuhan. Dan umumnya untuk semua keluarga besar kita, umat Islam dimanapun berada yang sedang diuji dengan penyakit, diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengundang Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk bisa bersama kami di depan. Beliau akan menyampaikan, menyapa kita, menyampaikan kondisi ibu yang terakhir. Kemudian setelah itu nanti kami mengundang Bapak Kiai Haji Muhyiddin bersama kami bisa di depan untuk bisa memimpin doa yang kita insyaallah hadirkan dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus untuk Ibu Ani Yudhoyono dan umumnya untuk saudara-saudari kita yang tengah diuji dengan penyakit. Kami persilahkan Bapak Ahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, tentu kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan untuk terus mengisi hidup kita dengan berbagai amal dan budi pekerti yang baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Adi Hidayat, Direktur Quantum Ahyar Institute, yang telah menyelenggarakan acara yang sungguh mulia ini di Masjid Kebanggaan kita, Masjid Istiqlal. Dan tentunya saya mendoakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan bisa terus mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia, khususnya generasi muda, generasi milenial Islam Indonesia. Yang sangat saya muliakan pula Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Beliau juga adalah senior sekaligus sahabat perjuangan saya dan tentunya sangat giat untuk terus menyuarakan kebaikan, terutama melalui empat pilar kebangsaan. Kita doakan beliau juga senantiasa sehat dan dapat terus berkontribusi untuk negara. Yang saya hormati dan muliakan pula Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, kemudian His Excellencies the Ambassador of Iraq to the Republic of Indonesia. Yang saya hormati pula Profesor Dr. Hayr Al-Gabani dari Turki, Dr. Yasir Habibullah dari Sudan, para gubernur atau yang mewakili serta para bupati yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat terharu ketika pertama kali mendapatkan kabar sekaligus undangan dari beliau Ustadz Adi Hidayat bahwa hari ini diselenggarakan acara yang menghadirkan ratusan ribu penghafal Quran dan jamaah yang memiliki kecintaan untuk terus memajukan dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian untuk masyarakat kita semua. Di samping itu tentunya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya karena beliau berkenan menyisipkan di acara yang penting ini doa untuk kesembuhan Ibunda Ani Yudhoyono. Sedikit saya kalau boleh menceritakan bahwa kami sekeluarga tidak pernah menyangka Ibu Ani yang kita kenal begitu aktif, begitu kuat melaksanakan tugas-tugas beliau mendampingi Pak SBY sejak dari dunia militer sampai dengan menjadi ibu negara 10 tahun. Kemudian tiba-tiba didiagnosa penyakit kanker darah yang agresif, yang serius sehingga harus segera ditangani secara intensif di rumah sakit. Sampai dengan hari ini Ibu Ani masih menjalani perawatan dan pengobatan yang intensif, masih dalam kondisi yang steril karena Untuk melawan kanker darah itu diperlukan daya tahan yang baik. Obat-obat yang dikonsumsi pun memiliki efek samping yang berat. Tapi alhamdulillah Ibu Ani secara umum stabil dan terus memiliki semangat untuk mengalahkan kanker atau fighting spirit yang kuat untuk bisa melawan dan mengalahkan kanker darahnya. Itu semua tentu tidak terlepas dari dorongan semangat keluarga, Pak SB terus berada mendampingi beliau, tapi juga doa dan perhatian dari segenap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saya selalu terharu dan berterima kasih atas nama beliau berdua, Ibu Ani dan Pak SBY, karena masyarakat Indonesia, termasuk para hadirin sekalian pagi hari ini, terus berkenan memberikan doa untuk kesembuhan Ibu Ani. Akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat yang telah berkenan mendoakan Ibu Ani. Beliau juga langsung datang ke Singapura ketika itu. Walaupun tidak bisa bertemu langsung, tetapi mendoakan lebih dekat lagi. Demikian pula kita semua saling mendoakan, saya juga terus mendoakan semoga saudara-saudara sekalian senantiasa sehat walafiat, senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi tugas dan tantangan kehidupan, apapun itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam sayang, salam kangen dari Bapak SB dan Ibu Ani untuk masyarakat sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi di waktu-waktu mendatang. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak AHY atas pemaparan dan kondisi ibu yang terkini. Fa dhuyufuna al-kiram yani al-an wajh du'a li al-um Sayyid Agus Harimurti Yudhoyono allati usibat bin marad cancer, blood cancer, al-an fi Singapura yani. الوانا اتمنى ان يكون سبحانه وتعالى يشفي الله سبحانه وتعالى فنحن نفضل لسعاده الشيخ محي الدين جنيدي kita bermohon kepada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi untuk memimpin doa untuk ibu dan teman-teman bisa mengikuti atau minimal mengaminkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk sahabat-sahabatnya dan juga untuk umat Islam. Semoga doa para dari para ahli Quran, kalau mungkin melihat tayangan ini Pak SBY keluarga atau yang lain, insyaallah kami di sini ahli Quran hadir ratusan ribu orang, kami persembahkan, semoga memo kuat, ibu kuat, terus berjuang dan insyaallah akan mendapatkan kesembuhan tercepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang penuh keikhlasan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketawakalan, mari sama-sama kita berdoa khusus untuk Ibu Ani Yudhoyono dan juga untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia yang saat ini sedang mengalami sakit atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sedang mendapatkan tekanan, semoga tekanan itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang diuji dengan berbagai macam krisis, mudah-mudahan mereka sabar menghadapi cobaan tersebut dan insyaallah menjadi ahlil jannah. Oleh karena itu kita bacakan Al-Fatihah khususnya untuk Ibu Ani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabban nas azhibil ba'sa anta syafi isfi 'abdakal fakir as-sayyida ani yudyono isfiha anta syafi isfiha anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru alaman wala saqaman. Allahumma irfa' 'annal balaa wal waba wal marad wal fitan wal masaib ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Disampaikan terima kasih kepada Kiai Muhyiddin dan Mas Ahaye. Ada satu ayat dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82 paling kiri di pertengahan di mushaf. Allah sampaikan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah turunkan dari ayat-ayat Qur'an, di antara ayat itu ada yang menjadi syifa, penyembuh dari semua jenis penyakit, dan ada rahmat yang diberikan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang beriman. Di antara ayat syifa itu adalah surah Al-Fatihah yang telah disepakati oleh para ulama dan jadi pembuka dari semua kitab-kitab tafsir dengan kisah yang sangat populer. Kalau orang biasa saja berdoa dikabulkan, mudah-mudahan ahli Quran yang hadir pada saat ini langsung menembus arasy dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga seluruh yang sakit diangkat penyakitnya, khusus Ibunda Haja Ani Yudhoyono, dan semoga bergabung bersama kita kembali, dan insyaallah Allah mudahkan pula acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Takbir. Jazakumullah khair. Baik, sebelum disambungkan, saya pengen manggil dulu nih Mas Dude. Wah, ini memang sengaja saya. Mas Adian jangan dipersilakan, ikut juga sini. Ayo, Mas Adian, Mas Dude. Kita gak ada janjian, dan saya pun gak tahu, tiba-tiba lihat Mas Dude ada. Pokoknya begitu saya lihat artis, harus dicek hafalan Qurannya. Ini minal mumathilin al-dunisiin, ikun ma'ana alhamdulillah. Takriban ishrinat ya hadirin ma'ana. الأخوات في الطبقة الثانية والإخوان يعني هذا ممثل مشهور جدا في أندونيسيا اسمه دودي إيه بالهان ما كبر سيان مستر ليان مولانا باي ليان ما كبر سيان baik ya. Ini sudah sering ketemu, cuman hari ini spesial datang teman-teman. Ini dari musyawarah ya, muda, sakinah, mawadah dan rahmah, masya Allah. Jadi kalau belum muda nggak bisa ikut ke sini. Baik, teman-teman sekalian, supaya kita lebih terinspirasi, kami tiap bulan hadir bersama teman-teman di seni, ya, kemudian juga ada yang macam-macam profesinya datang, tapi kita tidak ingin eksklusif, menyendiri saja, kita juga ingin berbagi dan memberikan inspirasi. Karena itu musyawarah ini punya kegiatan sebetulnya roadshow ya, ke beberapa tempat di Indonesia untuk memperkenalkan bahwa mereka saja sudah hijrah. Di mereka sudah menghafal Quran, mereka sudah belajar. Mereka yang mungkin Anda lihat aktivitasnya senantiasa tampil glamor, macam-macam, sekarang sudah memilih dekat dengan Allah. Jadi kalau mereka saja sudah ingin jadi artis akhirat, maka kita harus lebih termotivasi lagi, mudah-mudahan lebih semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua keterangan ini tidak akan menghentikan ujian saya untuk minta baca surat Al-Quran. Pokoknya enggak bisa duduk kalau belum baca. Deg-degan. Saya kasih doa. Doanya singkat, padat, supaya hati diberikan ketenangan. Boleh pakai mic-nya? Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, tenangin ya Allah. Tanda nangin ya Allah. Bagaimana? Kenapa? Syrah laka sadrak sampai ujungnya. Ya, ada lagi doa di surat Thaha, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mas Adian mau baca surat apa? Insyaallah. Bebas di sini mau Al-Baqarah boleh, Ali Imran boleh gitu. Silakan. Sekarang ini syarat bahkan di pernikahan rata-rata sekarang udah pakai Quran. Di satu orang perempuan anak dia cantik yang merebutin banyak ingin melamar kemudian anak gadis itu, pertanyaan pertama kata Pak Kiai, bapak nama adik nama siapa? Saya namanya Anas Pak. Baca surat An-Nas. Baca. Datang orang kedua, begitu datang adik namanya siapa? Saya Torik Pak. Bagus, baca surat At-Tariq. Yang ketiga datang karena mendengar kisah yang kedua tadi, jadi langsung pucat. Begitu ditanya, adik namanya siapa? Saya Ibrahim Yusuf Pak. Cuman panggilan sehari-hari kulhu. Ya Allah, Mas Adian mau baca surat apa? Bebas. Apa ya? Kalau mau ikhlas baca Al-Ikhlas ya. Masya Allah. An-Nasr aja deh Ustaz. An-Nasr. Baik. Karena cocok banget sepertinya untuk hari ini. Baik. Kalau datang pertolongan Allah, di mana banyak orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Masya Allah. Salah satu surat di juz ke-30. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masyaallah. Takbir. Allahu akbar. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya dan diberikan keberkahan insyaallah ya dalam kehidupan keluarga dan untuk kita semuanya. Itu juga ternyata surat favoritnya anak saya yang kecil, Amel ya. Kalau saya minta baca itu aja. Anaknya ada di sini, tapi kalau sambung ayat jadi An-Naba. Ya. Mau kira-kira sambung ayat? Agak keringat dingin nih kalau sambung ayat. Mas Dede, baca surat apa? Insyaallah An-Nisa ya. Awal surat Al-Kahfi, Ustaz. Awal surat Al-Kahfi. Karena saya lihat banyak pemuda-pemuda yang insyaallah seperti Ashabul Kahfi insyaallah. Masyaallah. Masyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Sadaqallahul azim. Sama-sama tiga ayat ya. Takbir. Allahu akbar. Masya Allah. Dulu waktu di Istora saya minta sambung ayat, beliau ini tawadhu diem aja kan. Rupanya waktu sambung ayat itu baru juz amma, sedangkan beliau sudah hafal sampai Al-Kahfi gitu ya. Tunggu-tunggu sampai today. Ada juga yang empat hadir di sini, saya diinfokan ada Mbak Mulan, ada Mbak Fitrop dengan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah, berjuang terus jadi artis dunia dan artis akhirat insyaallah. Amin. Ya, dan kita masuk surga bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takbir. Allahu akbar. Baik. Izin Mas Dude. Mas Ardian dipersilakan. Kami serahkan kembali kepada teman-teman dari MC. Teman-teman bersabar sejenak. Kita akan berikan tribut dulu ya kepada tamu-tamu kita pada kesempatan kali ini. Setelah itu nanti saya ingin mendengar dari duta besar Irak. Karena ini agak langka Pak, Ibu ya, dapat duta besar yang paham tentang Quran, kemudian hadis, dan juga nanti ada Profesor Muhammad Khair, ya kita juga memberikan mendengar tausiah dari beliau, ya singkat, insya Allah, yang ini pun langka beliau ini, ya kalimat-kalimatnya, tausiahnya, isi Qurannya sengaja terbang 20 jam dari Istanbul ke sini hanya untuk berjumpa dengan kita dan melihat wajah-wajah antum, apalagi yang sebelah sini, masya Allah, udah makin bercahaya tuh wajahnya. ya, kena kamera, kena lampu dari atas. Teman-teman, kita ingin berikan tribut dulu kepada tamu yang hadir untuk memberikan apresiasi, ya, pelaka, karena Masya Allah dibalik kesibukan juga Ketua MPR ini akan berangkat ke Sidoarjo. Jadi kita mengadakan an-nukarrim kullal hudur yani min ad-duyuf yani takriman mutawan di musyarakatikum ma'ana fi hadhihi al-munasabah thayyibah insyaallah. Kami ingin memberikan satu apresiasi kepada seluruh tamu yang hadir. Mohon berkenan barangkali untuk bisa ke depan wal nataqaddam yani bil amam fil manas likay nastati an nusallim lakum. Dipersilakan Pak Ahai Sa'ad Safin ikun ma'ana. Kay Muhyiddin bisa maju, Dr. Yasir, Pak Gunawan wakil Gubernur Banten, Bupati Wajo, Konsul Hasan kun ma'ana. Dari musyawarah mohon ada yang mewakili dari musyawarah. Baik, ada yang mewakili seorang, dua orang boleh. Dari hadirin tolong duduk dulu di situ ya. Duduk dulu. Baik. Ya, kita mulai, mohon izin. Boleh satu orang maju dulu bisa pegangkan mic-nya. Ya. Ini yang doa di helikopter pengen cepat sampai yang ini orangnya. Baik, kita mulai dari sebelah kanan, Abdul Yamin. Adamin jam'iyyah akhiran bidrasatul islamiyah. Yani nuqaddir lakum taqdiran yani miyan ala khudurikum wa musyarakatikum ma'ana. Allah subhanahu wa ta'ala yahfadkum yani fi kulli siyah wal afiyah wal da'am. Ya Allah, salamakum Allah, hafadakum Allah, insyaAllah. Ramzan mutawadian di musyarakatikum yani. Ramzan azim. Syukran jazilan. Barakallahu lakum alaikum. Ini Mas Ahaye di balik kesibukannya. Ini juga mudah-mudahan satu kami Yasi, terima kasih kehadiran dan doa dari kami insyaallah. MPR ini di balik kesibukan ini, Bapak Ibu saya perkenalkan, beliau ini saat saya jumpa pertama di Bengkulu ternyata sudah membiasakan tahajud di malam harinya dan rutin puasa sunnah, ya, mudah-mudahan juga besok-besok sudah mulai menghafal Quran, ya, insyaallah. Baik, belajar Yasin, beliau khusus datang dari Sudan bergabung dan memberikan beasiswa insyaallah kepada kita nanti yang terlibat di acara Quran ini insyaallah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair ya. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair. Itu di antara ustaz langka di Indonesia, menguasai beberapa bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda tentunya, ya. Dan terima kasih banyak Pak Kiai. Barakallahu fiikum. Pak Gunawan. Ini ya. Beliau utusan khusus Kabiro di Provinsi Banten dan beliau juga sangat semangat sekali. Kalau kajian kami, orang datang di Bekasi mulai zuhur, beliau mulai nginap di mobilnya, ya, sampai dengan tahajud di masjid. Ya, ini saudara jauhnya Syahrul Gunawan, jauh sekali, nggak ketemu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Pati Wajo, Dr. Amran, ini luar biasa. Birokrat pertama yang menandatangani MOU dengan kami, semua warga muslimnya mesti jadi ahli Al-Quran. Kemarin sudah kita tanda tangani dan hadir di sini khusus untuk mewujudkan mimpi-mimpinya untuk ke depan. Ya, makasih banyak. Allah ibarik fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Konsul Hasan, Allah ini minal mutaharrikin wal muharrikin fi kullil munasabat al-islamiyah. Laisa faqat konsulan, sirk diplomasian, wa innama aidan insyaallah yakunu min da'in min du'atil muslimin bil majal sirk diplomasi. Allah khair, Konsul Hasan. Syukran jazilan. Allah ikram. Allah khair. Ini Mas Dude, ya, yang sudah kita kenal bersama, tidak perlu saya sampaikan lagi. Sekali lagi ini kalau kita penampilan beda-beda tipis lah ya, insyaallah, dan mudah-mudahan di surga disatukan. Mas Dede, terima kasih banyak insyaallah. Ini Mas Ardian atas kontribusinya. Ya, mudah-mudahan. Baik. Ya, makasih banyak. Mohon titip diberikan kepada musyawarah. Untuk antum ini spesial ya. Jazakallah untuk semuanya. Jazakumullah khairan ala kulli duyuf. Kita ngambil foto dulu untuk semuanya. Silakan dulu sebentar. Mungkin mohon izin kami berada di tengah. Kita mungkin di sini. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khair. Wah, ada hadiah paling besar untuk antum, bukan berupa plakat, tapi insyaallah ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Takbir! Takbir! Jazakumullah khair. untuk Pak Ketua MPR, karena beliau ini harus berangkat ke Sidoarjo harusnya 9:30, tapi mau bertahan sampai dengan jam 10 supaya bisa bersama kita insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan berhasil insya Allah dalam aktivitasnya. Ya. Oh, boleh. Setelah selesai. Oh, baik sebentar. Ini ada khusus dari Turki ingin memberikan satu kenang-kenangan sebagai simbol persahabatan untuk Indonesia, akan diwakili oleh Bapak Ketua MPR. Ya. Ini satu lencana khusus ya, yang dapat baru 3 orang. Kami, saya, kemudian Kiai Muhyiddin. Masya Allah, begitu diberikan satu tanda. Oh, sudah, beliau sudah MOU akan memberikan 8 hektar kerjasama nanti khusus wilayah Lampung. Lampung, teman-teman Lampung. Oh, sudah ada bangunan, sudah ada masjid. Teman-teman Lampung, Pak Ketua MPR insya Allah pagi ini menyampaikan beliau menyiapkan 8 hektar, sudah ada bangunan, sudah ada masjid. Kita akan kerjasama yang teman-teman di Lampung termasuk juga dengan Turki, nanti insya Allah kita hidupkan suasana di Lampung lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Harusnya rencananya bukan satu ya, kalau 34 nanti bisa di Sumatera, bisa di Papua ya. Baik, silakan bisa diambil barangkali foto. Bismillah. Ketua MPR, hati-hati di jalan. Ya. Pak Zul, kalau nanti ketemu lagi, siap-siap saya akan tes surat dalam Al-Quran. Baik. Karena saya belum diajar langsung sama Ustadz, sebulan saya bisa hafal 10 ayat. Sebulan. Tapi nanti kalau di Bekasi mudah-mudahan bisa sebulan bisa tujuh sudah. Alhamdulillah, saya akan bertemu lagi dengan beliau 2 bulan ke depan supaya 20 ayat surat Al-Baqarah. Makasih Pak Ketua MPR. Baik, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kami sambungkan kepada terima kasih. Kepada MC, silakan diteruskan kembali. Sesi kita saat ini nanti insya Allah akan mendengar dari perwakilan Duta Besar Irak. Beliau adalah ketua dari perhimpunan Duta Besar-Duta Besar Timur Tengah di Indonesia. Dan kita doakan juga, sebetulnya konfirmasi juga akan ada kedatangan dari Duta Besar Qatar. Cuma kadar Allah ternyata sebelum datang tadi beliau terkena ujian, sakit, jadi tidak bisa bergabung. Kemudian juga ada salam khusus dari Syekh Usama Asy-Syu'aibi, Duta Besar Arab Saudi ya, yang lalu beliau mengirim pesan langsung kepada kami dari Saudi di kemarin sore, menyampaikan salam untuk teman-teman semuanya dan akan memberikan hadiah spesial insya Allah. Nanti di antara hadirin yang ada berprestasi, nanti insya Allah saya akan undang beliau, hadiahkan nanti spesial kuota umrah ya, nanti spesial untuk beberapa teman-teman yang nanti kami akan tunjuk bila mampu nanti berinteraksi dengan kami pada kesempatan pagi hari ini ya. Siap-siap dari sekarang apalin nomornya, ayatnya, posisinya kanan kiri atas atau bawah ya. Baik, paling terfondol masyukur. Silakan. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Duta Besar Irak yang juga merupakan ketua dari Persatuan Duta Besar Timur Tengah, yaitu Syekh Abdullah Hasan Soleh. Up next, let us hear the welcoming speech from the Ambassador of Iraq, which also happens to be the chief of the unity of ambassadors in Middle East, Syekh Abdullah Hasan Soleh. طيب الآن نأتي في برنامج التالي الكلمات الرابعة من عميد السفراء العرب السفير العراقي شيخ عبد الله حسن صالح فليتفضل مشكور مأجور. السلام عليكم أستاذ الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه بعثه الله على فترة من الرسل بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبصر بعد العمى وهدى بعد الضلالة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ باي. بليو تلاميذ الله سبحانه وتعالى. أعتقد أن قلوبهم معي. أظن أن قلوبهم معي. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن وسماه جل وعلا مجيدا، فقال قاف والقرآن المجيد، وسماه غير ذي عوج قرآنا عربيا غير ذي عوج، وتكفل بحفظه جل وعلا وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Beliau menyampaikan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua. Setelah itu beliau menyampaikan kemuliaan-kemuliaan Al-Qur'an yang disumpahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan surah Qaf, Qaf Al-Qur'anul Majid. Dengan ini beliau katakan Qur'an dijanjikan oleh Allah akan ditanamkan dalam jiwa kita dengan kuat. Yang kedua, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, karena ketika Allah turunkan Al-Quran, diturunkan dalam keadaan yang sangat lurus. Yang ketiga, beliau sampaikan Quran dijamin oleh Allah dalam keadaan terjaga dan memberikan peringatan kepada kita. Beliau menyebutkan Quran surah ke-15 ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mudah-mudahan dengan itu kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Laitani a'rif kullu wahidin minkum bi ismihi. ليتني لا أنظر إليكم جمعا هكذا، فكلما ذهب من هذه الأمة بسبب الآلام التي تمر فإننا نفرح عندما نرى القرآن في قلوب هؤلاء. Saya sesungguhnya ingin sekali berada bersama dengan teman-teman, kumpul langsung bersama Anda duduk. Saya inginnya mengenal satu persatu Anda semuanya. Karena setiap melihat Anda ini, saya selalu merasakan bahwa semua kepedihan, semua sakit, semua krisis itu akan terasa hilang senyap ketika melihat wajah-wajah ahli Quran dengan hati-hati yang sangat bersih ini. Nahnu fakhuruna jiddan bikum bi annakum tahmilul Quran. Faqad qala ahadu ulama'ina man dhanna anna Allah yudilul kafirina على المسلمين إدالة كاملة يستحيل معها أمر الدين فقد أساء الظن بالله. Beliau sangat bahagia sekali hadir bersama dan melihat Anda semuanya. Bahkan beliau menyampaikan salah satu hal yang sangat penting, bahwa orang yang mengira bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak yakin dengan Islam akan menguasai orang-orang Islam, masuk kemudian menguasai orang-orang muslimin, maka mereka salah duga ketika itu dihadapkan pada ahli-ahli Quran. دعونا لا نسرف في الحديث ولكن نقول اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين المبين. اللهم انصر من نصرنا ونصر المسلمين، واخذل من خذلنا وخذل المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وزوال غمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما تقول، ولك الحمد كما نقول، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ومجدك. يا رب العالمين اجعل هذا البلد أندونيسيا بلدا رخيا رخيصا مدفوعا عنه البلاء والغلاء وسائر بلاد المسلمين. أمين. يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. أمين. وتفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. أمين. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Beliau tidak ingin berpanjang lebar, beliau memimpin doa, menyampaikan, beliau hanya ingin berdoa untuk kita semua. Beliau sampaikan, ya Allah, mohon kembalikan kejayaan Islam dan orang-orang Islam. Ya Allah, berkahi kami yang ada di sini. Ya Allah, hadirkan kekuatan istiqomah kepada kita semuanya. Ya Allah, hadirkan cahaya Quran dalam jiwa-jiwa kita. Ya Allah, jadikan kami sebagai bagian ahli Quran yang kembali kepada Allah menjadi ahli Al-Quran. Ya Allah, tolong berkahi kami. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Indonesia. Jadikan negeri yang tenang, negeri yang damai, negeri yang aman, serta seluruh negeri-negeri muslim dimanapun berada. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Ya Allah, bangkitkan dalam kebaikan dan kembalikan kami kepadamu dalam keadaan husnul khatimah dan selamat sampai mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Na nashkur li sa'ad safir yani amid safara al arab lada jumhuriya Indonesia safir al jumhuriya al iraq al shaqiqa daiman ana yani aqul al ikhwa ليس فقط سفيرا إنما فقيها وعالما ومن أهل القرآن الكريم الذي دائما تحلى من كلماته بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فضيلة السفير يعني من أهل القرآن من أهل السنة ويجمع الله سبحانه وتعالى في جنته الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير وجزاكم وبارك الله لأخي آدي هدايات الذي أجمعنا دائما على هذه المادة الرائعة. Beliau ini kalau sudah bicara itu semua yang keluar ayat Quran aja, ayat Quran, hadis, ayat Quran, hadis. Ya, pertama saya kira kayaknya Irak salah tempat gitu ya. Kenapa ditempatkan Dubes? Saya kira seorang dai atau khatib dan sebagainya. Tapi rupanya di Irak itu memang begitu. Rata-rata dulu kan pusat ilmu di Baghdad, di rata-ratanya seperti itu punya kemampuan demikian. Karena itu kami sudah kerjasama, insya Allah nanti dalam waktu yang sangat dekat, insya Allah akan ada utusan juga dari Irak yang memberikan kuota beasiswa akan belajar khusus di kampus paling populer di tempat yang paling aman sekarang di Irak, yaitu kampus Al-Imamul A'zam Imam Abu Hanifah. Insya Allah sedang diagendakan datang langsung nanti menteri agamanya untuk Sunni ditemani dengan rektornya langsung. Mudah-mudahan nanti memberi kesempatan bagi anak bangsa kita untuk memperkaya wawasan-wawasan keislaman. Takbir. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Presiden Liga Universitas Internasional Turki, Profesor Muhammad Khair. Up next, welcoming speech from Professor Muhammad Khair, the President of International Union of Universities Turki. طيب نأتي في برنامج التالي الكلمات الخامس الكلمات الخامسة من رئيس اتحاد الجامعات الدولي مع الأستاذ دكتور محمد خير الخباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تحمد خلق آدم كلم موسى اصطفى محمدا ثم الصلاة والسلام تهتدى لخير نبي هدى وسددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده أعز جنده هزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده هو الأول بلا بداية هو الآخر بلا نهاية سبحان من له في كل شيء وإن تجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سائل الولايات الأستاذ آدي هدايات الإخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله وبركاته. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan pilihan-pilihan Allah di antara sekian pilihan itu Allah memberi Nabi. وسعادة كبيرة أن أقف بين هذه الجماهير الغفيرة والحشود العظيمة في أكبر مسجد في أندونيسيا مسجد الاستقلال مع حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. Ini kemuliaan dan kehormatan bagi kami bisa berada di tengah-tengah kerumunan masa yang sangat banyak ini, terkhususnya adalah masa-masa ahli Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran di masjid terbesar. Bukan hanya di Indonesia, laisa faqat fi Indonesia wa inama fi janub syarqi Asia, akbar masjid. Ini masjid terbesar, orang-orang yang sangat banyak dan khusus spesial adalah ahli Al-Quran. Ini kehormatan dan kemuliaan bagi kami berada di tengah-tengah Anda semuanya. Alladhi jama'akum huwa a'zamu syai' هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية جمعاء، فقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Tidak ada yang mengumpulkan kita pada saat ini di masjid mulia ini kecuali hanya Al-Quran. Al-Quran. Dan Quran inilah yang ditetapkan oleh Allah memberikan hidayah pada kita semua. Ketika Allah berfirman di Quran surah ke-17, surah Al-Isra, ayat yang ke-9, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh inilah Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal saleh bahwa Allah telah siapkan bagi mereka pahala yang sangat melimpah. وقال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya ada di Quran surah Al-Baqarah misalnya, bahwa Allah menyampaikan Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau yang tadi petunjuk bagi semua manusia, maka yang ini petunjuk khusus bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membedakan dari ayat yang pertama. Jika orang-orang umum saja ditunjuki, maka ada petunjuk spesial bagi orang-orang yang takwa yang ingin mengerjakan amal saleh. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya. وآيات الهداية في القرآن العظيم كثيرة وشاملة، والهداية هنا في كل مسار حياة الإنسان، هداية على الصعيد السياسي، هداية على الصعيد الاجتماعي، هداية على الصعيد الاقتصادي، هداية على العلاج، هداية في جميع أنحاء معيشة الإنسان وتحركات الإنسان. وعندما سئلت أمكم، سئلت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كلمة واحدة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه Al-Quran. Kalaulah Anda mengetahui bahwa hidayah dalam Al-Quran, petunjuk Quran, itu adalah petunjuk yang sangat sempurna. Sifatnya komprehensif, mencakup bidang politik, ada bidang kesejahteraan, bidang sosial, bidang kesehatan, dan semua aspek kehidupan terkait dengan aktivitas manusia. Semua bisa kita temukan dalam Al-Quran. Bahkan yang paling menarik, petunjuk untuk berperilaku, untuk akhlak, semua lengkap di Quran. Bahkan ketika ibunda kita tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya hanya dengan satu kalimat, tidak panjang lebar, singkat dan padat. Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Kalau ingin lihat akhlak Nabi, maka akhlak beliau adalah Al-Quran. Wa idza tamathala al-Quran fina hayyan kama tamathala bi hayatin Nabi alaihi salatu wassalam fal falahu والنجاح والسعادة والنصر والطمأنينة لنا بإذنه تعالى. Saya ingin ingatkan Anda semua, dari mulai lantai 1 sampai dengan yang kelima, semua yang hadir di sini, ingat pesan ini baik-baik. Kata beliau, kalau Al-Quran bisa kita satukan dengan jiwa-jiwa dan perilaku kita, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan apa yang telah diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang mulianya. Kemenangan, kesuksesan, kemajuan, kesejahteraan, dan semua aspek kebaikan yang kita dambakan. Maka mudah-mudahan kita bisa menghadirkan Quran dalam jiwa kita dan mengamalkannya dalam kehidupan harian kita insyaallah. Wa fi akthar min munasabatin wa min mu'tamarin hawla al-'alami kuntu aqulu lahum idza aradtum an tu'aliju mashakil al-umam al-iqtisadiyah الفقر السياسية وما إلى هنالك من مشاكل تحيط بالعالم وبالبشرية جمعاء من حروب وأزمات ومشاكل كبيرة، فعليكم بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. Saya telah banyak menghadiri pertemuan, konferensi juga berbagai macam kesempatan-kesempatan momentum. Saya selalu sampaikan dalam kesempatan itu bahwa jika Anda punya aneka persoalan, baik persoalan politik, ekonomi, sosial, kefakiran, segala hal yang membutuhkan solusi dari problem yang dihadapi, maka solusinya adalah hanya satu. Satu saja. Seperti apa yang disampaikan oleh ibunda kita tercinta yang bersumber dari Rasulullah SAW. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحروب التي نعيشها في كل العالم عن الأزمات عن الزلازل عن البراكين. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa jauh-jauh hari bahwa nanti akan banyak terjadi persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami, baik itu krisis, bahkan ada gempa bumi, bahkan ada bencana, bencana sosial, macam-macam pernah disampaikan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa kita tidak lepas dalam problematika kehidupan. فسأله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما المخرج من هذه الفتن يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karamahullahu wajha pernah langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau kita sedang berhadapan dengan krisis tadi, ekonomika, politika, bencana alamkah, sosialkah dan sebagainya, maka apa jalan keluarnya? Maka kalimat Nabi hanya satu. Kata Nabi, kitabullah, Al-Qur'anul Karim. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله هو حبل الله المتين هو الذكر الحكيم. Telah banyak kabar-kabar, berita-berita disampaikan di Quran. Quran bercerita tentang umat-umat sebelumnya. Quran mengabarkan tentang kondisi umat sebelumnya, menyampaikan ramalan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak mengamalkan isinya, maka dia akan sengsara dalam kehidupan, dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari solusi-solusi kehidupan yang sebetulnya bisa dia dapatkan dalam kehidupannya. Kam ana sa'id fi hadha al-makan indama ara al-Quran hayyan في قلوب الرؤساء والمسؤولين والسفراء والأطباء والرجال والنساء والصغار والفنانين هذا المشهد العظيم الذي تخشع له القلوب وتدمع له العيون ما وجدته إلا في هذا المكان المبارك. Saya ingin menyampaikan bahwa semua lelah perjalanan segala rupanya, maka semuanya itu hilang dengan kebahagiaan yang saya rasakan pada saat ini. Tidak ada yang paling membahagiakan saya pada saat ini kecuali saya melihat Quran-Quran yang hidup. Quran-Quran yang hidup di jiwa-jiwa, di jasad-jasad orang yang hadir dalam kesempatan mulia ini, di masjid mulia ini. Di para duta besar, para tokoh-tokoh, para tokoh politik, para pemimpin, laki-laki, perempuannya, jamaah seluruhnya yang mungkin profesinya beda-beda. Mungkin ada yang dokter, mungkin ada yang pengusaha, mungkin ada yang pengajar, mungkin ada aktivitas keseharian biasa. Tapi yang membahagiakan bagi saya, Anda adalah permisalan dari Al-Quran yang wujud nyata dalam kehidupan. As'allah al-azim, Rabbal arsh al-azim, an yaj'ala fi hadhal balad wa fikum al-khair al-azim wa tanshuruna al-Quran al-Karim, laysa fi Indonesia faqat, bal mas'uliyat nashr al-Quran al-Karim fi riqabikum ila kulli al-bashariyati jam'a. Saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan ahli Quran yang terbaik insyaAllah, dan dipilih oleh Allah untuk mensyiarkan Al-Quran. Jangan cukupkan mensyiarkan Al-Quran di negeri kita saja. Di pundak-pundak kita ada amanah dari Allah untuk bisa menyampaikan inspirasi Al-Quran pada orang-orang bahkan di luar negeri ini. Sekarang wasilahnya terbuka, medianya sangat banyak. Maka isi hari-hari kita dengan Al-Quran dan sampaikan risalah Quran, dan semoga Allah melindungi kita semua. Wa atawajjah fil khitam bisyukr al-jazil wal-kabir wal-azim لأخي فضيلة الشيخ آدي هداية الله على ما يقوم به في نشر القرآن وليس له جزاء إلا الجنة ورغم ذلك لابد نحن أن نشكره خصوصا فيما يقدمه للمسلمين في إندونيسيا وفي أصقاع الكرة الأرضية. طيب وهذا لا يحتاج إلى ترجمة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أن يجيب لنا dan biar mendoakan kita semua kepada ustaz-ustaz, guru-guru kita, para kiai kita, para habaib, semuanya yang jadi bagian dari ahli Quran yang mendakwahkan risalah Islam, semoga diberikan pahala melimpah oleh Allah سبحانه وتعالى seluruhnya. ونحن في اتحاد الجامعات الدولي نوجه ثلاثة أمور شكرا لفضيلة الشيخ آدي هداية الله. الأمر الأول إعطاء منح جامعية لجمعية الأخيار التي يشرف عليها فضيلة الشيخ آدي هداية الله. أولا baik, beliau ingin menyampaikan apresiasi atas undangan kegiatan pada hari ini, dan diantara apresiasi kebahagiaannya melihat Anda semuanya, beliau menyampaikan, pertama, saya, kata beliau, sebagai presiden dari Liga Universitas Dunia yang berpusat di Istanbul, memberikan kuota beasiswa kepada Quantum Akhyar Institute, yang insya Allah kuota ini akan kami juga buka untuk teman-teman ahli Quran untuk belajar di kampus-kampus di bawah naungan Liga Universitas Dunia atau Ittihad Jamiat Ad-Dawliyah. Thaniyan, nawaddu amnan nahahu dira' Ittihad Al-Jamiat Ad-Dawliyah. Jazakumullah. MasyaAllah. Yang kedua, saya mewakili teman-teman semuanya. Ini bukan buat saya, tapi buat Anda semuanya yang ada di sini, cuma disampaikan lewat saya. Dan mungkin saya simpan dulu di rumah supaya terjaga dengan baik. Ini tanda persahabatan kami dari Ittihad Jamiat Ad-Dawliyah. Ya, takbir. Jazakumullah khair. Allah yubarik fikum. Thalithan wa akhiran. Masyaallah. Fima yakhus akhi Syekh آدي هداية الله نمنحه الدكتوراه الفخرية والدكتوراه تفتخر بحملة كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا شيء قليل بالنسبة لمن يحملون ويقرؤون ويقرؤون ويحفظون ويحفظون القرآن الكريم. Gimana saya nerjemahkannya ya? Ketiga, beliau memberikan hadiah spesial untuk kami, Adi Hidayat yang fakir, anugerah Dr. Honoris Causa, dan akan diundang insya Allah kampus beliau di Istanbul untuk diberikan anugerah Dr. Honoris Causa. Ini adalah keberkahan dari Al-Quran, dan ini persembahan dari saya untuk teman-teman semua yang hadir di sini insya Allah. Takbir! Aydan urid an amnah awsima Ittihad Al-Jamaat Duali li رئيس البعثة الدبلوماسية سعادة السفير الدكتور عبد الله. Beliau ingin menutup dulu kalimatnya. Setelah ini kita akan masuk teman-teman kepada pengajaran At-Taisir. Beliau minta izin untuk memberikan penghargaan apresiasi dulu kepada beberapa tamu-tamu kita yang hadir. Pertama untuk tentunya Ketua Perhimpunan Duta Besar Timur Tengah di Indonesia, Dr. Abdullah Hasan Saleh. Ya, penghargaan beliau untuk beliau. Takbir. أيضا وسام لأخي الدكتور ياسر الذي صحبته لمدة 3 أيام عضو البرلمان السوداني. Dan ini juga ada spesial khusus untuk Dr. Yasir. Beliau ini berdatangan sehari, Dr. Yasir hari Rabu dan beliau hari Kamis langsung ke Bekasi. Dan alhamdulillah dipertemukan oleh Al-Quran, jadi bersahabat sekarang dua-duanya. Yang satu dari Syria tinggal di Istanbul, kedua dari Sudan. Dan keduanya bersepakat insya Allah akan menjalin hubungan dengan Indonesia dan memberikan sinyal kepada kita semua, insya Allah semua inspirasi kebaikan dari Indonesia akan sampai ke Sudan, akan sampai ke Istanbul, akan sampai ke Syria insya Allah. Takbir! Ya. Dan juga ada bocoran beliau akan sedikit banyak nanti menetap di Indonesia, memberikan masukan-masukan yang baik. Cuman saya infokan, mohon maaf para akhwat, ini sudah menikah dan sudah punya anak keturunan. Alhamdulillah. Aidan Wisam. Yang terakhir, beliau spesial karena tadi katanya berdoa untuk seorang ibu yang tengah dirawat, yang sakit, Ibu Ani. Beliau ingin memberikan satu tanda khusus penghargaan terbaik datang dari Istanbul 20 jam dititipkan melalui Mas Ahaye, tolong diserahkan kepada ibunda. Ini doa khusus dari kita semua, semoga ibu semangat dan terus berjuang insyaallah dan bisa sembuh kembali bersama kita. Ibu Ani yang berada di Singapura mungkin melihat tayangan ini, beliau datang dari jauh-jauh memberikan semangat. Ibu terus berjuang dan mudah-mudahan insyaallah akan beraktivitas. Dan ini pun juga tanda untuk seluruh orang-orang yang diuji oleh Allah, akhwat kita, ikhwan kita yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wala tansuna min du'aikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, itu dari Profesor Muhammad Khair Al-Ghabbani. Sekarang kita serahkan kembali kepada teman-teman moderator. Kita akan masuk kepada inti dari pertemuan kita di siang hari ini. Fal'an nadkhul ila barnabijna ra'isi nifi ma yata'alak bi ahamiyatil Qur'an al-Karim fil hayaa amra al-usur wa kadhalika tatbiq litariqa manhaj at-taysir fi hifdil Qur'an al-Karim 30 yawman 30 juz'an. Alhamdulillah ini atana Allah Subhanahu wa taala yani min hadiyah mutamayyiza jiddan fi ibtikar yani tariq al-hifdz al-Qur'an al-Karim 30 yawman li 30 juz'an insyaallah wa laysa faqat ma'a al-ayat walakin ma'a al-arqam wa ma'a safahat wa ma'a al-mawqa' fi al-Qur'an. Duta Besar Irak mohon izin kepada kita karena beliau harus ada tugas yang ditunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yahfadz sanad safir daiman insyaallah fi riayati nashr al-islam wa ta'lim al-islam as-samia wa bil munasaba insyaallah aidan nasallahu subhanahu wa ta'ala an yahfadhu bi kulli siha wal afiyah wal khair was surur wa narahu insyaallah fi liqa al-akhir. Baik, saya berikan dulu kesempatan bagi teman-teman moderator untuk meneruskan bagian dari acaranya karena beliau sudah pegang bagian acara. Kalau saya ambil alih nanti khawatir pekerjaannya jadi berkurang gitu ya. Bukan pekerjaannya yang paling penting, pahalanya yang khawatir hilang. Baik, silakan Mas Cendekia. Ini Mas Cendekia ini saya perkenalkan juga ada di Ataisir Learning Center dan beliau Masya Allah akan berhijrah dan mungkin telah berhijrah dari pekerjaannya dan didedikasikan ilmunya khusus nanti bersama-sama kami di Quantum Akhyar Institute di divisi Ataisir Learning Center. Ini Mas Razik Putra Aceh. Ya, Putra Aceh spesial satu di antara trainers nanti yang telah kami siapkan. Ini murid kami langsung hafal Quran dalam 28 hari. Ya, nanti kita cek betulan hafal apa enggak gitu ya. Nanti kita lihat. Baik, fadhal masykuran. Silakan. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita telah sampai kepada acara utama kita atau taklim utama yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Adi Hidayat mengenai keutamaan penghafal Al-Qur'an dan penjelasan metode At-Taisir. Alhamdulillah, now we have come to our main event by Ustaz Adi Hidayat. He will deliver the materials about the benefits of memorizing Quran and the At-Taisir methods. Ayuha al-hadirun, al-an na'ti fi barnamaj al-tali al-muhadarah ahamiyatul Quran fi al-hayah dirasatu 'abr al-'usur تعريف طريقة التيسير في حفظ القرآن الكريم مع الأستاذ المكرم أدي هداية فليتفضل المشكور المأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل أهل القرآن الكريم فوعدهم بجنته النعيم فقال ربنا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورة من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. الحمد لله الذي منح لأهل القرآن الكريم أن يدخل الجنة رائدا وزاعما لعائلته ولأبيه مع أمه مع زوجه ومع ذريته ونص على ذلك قول ربنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الحمد لله الذي اصطفى رسول الكريم النبي الأمين الذي قال بلسانه الطاهر مدحا لأهل القرآن الكريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. فاصطفى الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم النبي الأمين الذي كان لسانه الطاهر يقول مدحا لأهل القرآن بصفاته رائدة فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله الذي جعل القرآن الشفيعا لنا يوم القيامة وخاصة لأهل القرآن حين طلب لله سبحانه وتعالى أن يحلي أهل القرآن فقال اللهم حلي فيلبس إليه تاج الكرامة فقال اللهم زده فيلبس إليه لباس الكرامة فدخل الجنة فارتقى فقال الله سبحانه وتعالى ارقى وارتقي واقرأ فإن آخر قراءتك آخر منزلتك في الجنة. Teman-teman ahli Quran yang semua kemuliaan dalam Al-Quran, semua kemuliaan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebutkan oleh Allah, tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar pujiannya, sanjungannya, keutamaannya kepada antum semuanya kecuali kepada antum semuanya ahli Quran. Hanya antum insyaallah ahli Quran yang dijanjikan oleh Allah puncak surga yang paling tinggi bersama seluruh nabi, dan bukan masuk surga biasa. Kata Allah, ahli Quran akan dihiasi masuk surganya dengan pakaian-pakaian terindah, dengan gelang-gelang emas, terbuat dari emas, terbuat dari perak, dan pakaian yang sangat indah. Sinarnya memancar melebihi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Itu janji Allah tersebut di Quran surah ke-35 Fatir. Ayat ke-33, posisi paling atas sebelah kiri di mushaf, setelah menerangkan klasifikasi ahli Quran di ayat yang ke-32. Allah yang hanya menjanjikan ahli Quran akan masuk surga, dia bisa menggandeng bapaknya yang saleh. Dia bisa menggandeng ibunya. Anda bayangkan, ibu yang mengandung Anda 9 bulan 10 hari, berat mengasuh Anda. Ayah yang peluhnya bekerja untuk Anda. Tiba-tiba satu saat Anda masuk ke surga, Anda gandeng bapak Anda dengan tangan kanan Anda. Anda gandeng ibu Anda dengan tangan kiri Anda. Anda gandeng kemudian istri Anda, suami Anda. Dan kata Allah, dia akan membimbing semua keluarga besarnya masuk surga. Dan ditampilkan pada semua penduduk langit, pada semua pintu-pintu surga, disambut oleh para malaikat. Disebutkan di Quran surah ke-13, di surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan 24. Dengan kalimat yang sama, Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke surga Aden. Di Quran surah Fatir, orang itu adalah ahli Al-Quran. Waman salaha min abaihim. Orang-orang ini spesial, akan menggandeng bapak-bapaknya yang saleh, ibu-ibunya. Wa azwajihim. Kalau antum laki-laki pria, akan gandeng istrinya. Kalau ada yang perempuan, akhwat, akan gandeng suami-suaminya. Lu bagaimana ustaz yang belum menikah? Dia akan menggandeng kalau laki-laki bidadari surga yang paling cantik, indah, lebih cantik dibandingkan istri antum yang terlihat pada saat ini. Kalau perempuan akan menggandeng pangeran-pangeran surga yang wajahnya jauh dari Adi Hidayat, memancar keemasan, memancar keindahan, dan diikuti di belakangnya oleh anak-anak cucu keturunannya tanpa tiada bertepi. Mereka akan masuk surga dan diawali dari setiap pintu-pintu surga disambut oleh semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum. Lantas malaikat akan mengucapkan pada orang-orang ini, selamat setiap pintu surga. Semua level surga akan dilewati. Semua malaikat menunggu di pintu surga. Mereka akan mengatakan setiap orang-orang ini lewat, selamat, selamat, selamat. Karena Anda sabar saat di dunia untuk menjadi ahli Al-Quran. Saya bersyukur kepada Allah, di antara sekian hamba Allah yang hidup di muka bumi, khususnya di Indonesia, ternyata Anda semua yang terpilih oleh Allah berada di masjid ini, insya Allah untuk menjadi ahli Al-Quran dan mendapatkan apa yang dijanjikan tadi. Takbir! Teman-teman sekalian, ikhwati wa akhwati, limadha Al-Quranul Karim? أنا لا أنوي يعني تكريما لمشايخ وأساتذتي ليس قصدا يعني بتعليمكم وإنما استفادة مما تفضلتم من محاضراتكم. Saya memohon izin kepada guru-guru kita dan juga teman-teman yang hadir di sini. Saya tidak bermaksud untuk mengajarkan Anda semua, tapi hanya berbagi apa yang telah guru-guru kita ajarkan supaya kita bisa sampaikan kembali sebagai inspirasi. لماذا القرآن الكريم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad arsalallahu Subhanahu wa taala laisa fi madinatin amiratin karum wa laisa faqat aidan fi biladin azimatin kal furs. Nabi tidak pernah diutus di Romawi yang sudah maju. Allati laha thaqafah, laha taqaddum al-ali, laha kull al-hadarat allati yatuniru al-alam al-ajma' hina dhalik. Nabi itu teman-teman gak pernah diutus di Romawi yang sudah maju, punya peradaban, punya pengetahuan, sudah maju menguasai dunia, imperium. Wa aidan laisa lil furs. Bukan juga di Persia yang pada saat itu saingannya Romawi. Maju, punya peradaban, peralatan lengkap, militer paling hebat. Wa innamal mustafa sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah Subhanahu wa taala fi ummatin wusifat bil jahiliyah. Wusifat bil jahiliyah. Tapi Nabi diutus oleh Allah di satu masyarakat, satu tempat yang disifati semua sepakat dalam sejarah dengan nama jahiliyah. Jahiliyah allati la ta'rif bi khuluqin, la ta'rif bi sidqin, la ta'rif bi taqaddumi, la ta'rif laisa laha al-hadara wala al-thaqafa wala al-khuluq al-hasana wala al-adab. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka tidak pernah kenal nilai-nilai kebaikan dan kemajuan. Anda silakan cek di peta-peta sejarah, di buku-buku sejarah, silakan lihat tidak ada masyarakat yang paling tenggelam ke titik nadir. Baik dari pengetahuan yang tak nampak, peradaban yang tidak dimiliki, mohon maaf, apalagi nilai-nilai kebaikan, semuanya Anda dapatkan semua sifat itu hanya di masyarakat jahiliyah. Kalau Anda mau mencari pembunuh paling sadis pada saat itu, adanya di jahiliyah. Di kalau di jahiliyah ada yang meninggal satu orang, maka di suku yang lain mesti ada yang wafat. Cuma di jahiliyah, setiap hari ada orang naik ke atas bukit Jabal Qubais, kemudian menantang orang-orang sekitarannya. Dia katakan, kalau berani datang dengan saya, silahkan berduel di bukit A, tapi mohon izin, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Jahiliyah, preman luar biasa, preman yang tiap hari nantangin orang. Kalau preman sekarang, kecil. Kecil. Dan tidak ada yang sedahsyat preman jahiliyah. Kalau ada preman zaman sekarang, itu preman-preman terlambat. Lambat lahir, kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman. Karena sudah ada preman yang paling hebat, jahiliyah. Kalau ada pembegal, maaf, begal zaman dulu, itu lebih hebat. Sekampung begal semua. Yang dibegal gak tanggung-tanggung, semua orang yang lewat kampung itu. Ketua MPR, ketua MPR lewat, begal. Ketua DPR lewat, begal. Gak akan dilihat. Tokoh lewat, begal. Kalau tidak setor, bukan banyak dagangan yang hilang, tapi nyawa bisa melayang. Tokohnya Jundub bin Junadah, kotanya disebut dengan Gifar, kelak akan dikenal dengan Al-Gifari. Kalau Anda mau mencari pemabuk, gak ada yang lebih hebat daripada jahiliyah. Maaf, pemabuk jahiliyah itu paling minimal. Pemabuk yang kecil-kecil itu paling minimal 5 kali dalam sehari. Pemabuk sekarang tuh jauh. Terlambat, ketinggalan, payah. Sudah banyak yang dulu. Kalau Anda pengen lihat para penipu, maaf, pejabat yang korup, pemimpin yang menipu, orang yang tidak suka dengan orang lain, dengan celaan, dengan macam-macam, banyak di jahiliyah. Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi abu-abu yang sekarang kecil. Gak ada nilainya, sudah banyak yang dulu. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, yang tidak punya peradaban, yang sangat marah dengan keburukan, mohon maaf, yang tidak pernah punya cahaya nilai kebaikan, tiba-tiba diutus seorang nabi di situ. Nabi Isa itu masih luar biasa. Maaf, diutus jadi Romawi, kerjanya gak banyak. Nabi Musa diutus di masyarakat yang punya peradaban, Fir'aun. Udah bisa bangun piramid. Ya Nabi Muhammad diutus di jahiliyah, apa yang dibangun? Piramid tidak ada, peradaban tidak punya. Tapi Nabi Muhammad SAW dibekali oleh Allah satu mukjizat yang melebihi Musa, melebihi Isa, melebihi nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abu Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nakur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, bin Nakur, bin Abir, bin Kinan, bin Arafakshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhail, Matushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam AS. Dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam, Quran surah keempat, An-Nisa ayat 163, paling kiri sebelah atas. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu seperti kami berikan wahyu pada rasul-rasul sebelum kamu. Tapi ada mukjizat yang tidak kami berikan kepada wahyu-wahyu yang sebelumnya kecuali kepada kamu saja. Karena umatmu istimewa, bukan umat terbatas, bukan umat komplek, bukan umat desa tertentu. Nabi Ibrahim tempatnya terbatas. Makanya ada dua nabi, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, satu zaman yang sama. Nabi Isa kompleknya cuma di Palestina. Jadi kalau umat Nabi Isa menyebar sampai ke Indonesia, itu kejauhan. Karena wilayahnya cuma di Palestina aja. Ibrahim cuma di Kanaan. Yusuf kemudian di Mesir. Yakub di Palestina hijrah ke Mesir. Nabi Muhammad umatnya sampai ke ujung dunia, tidak ada batas sampai dengan hari kiamat. Karena itu kitabnya istimewa. Lidzalik, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tamayyaza an sa'iril anbiya'il mursalin. فأعطاه الله سبحانه وتعالى وهداه بمعجزة أكبر تمثلت في القرآن العظيم. Maka Allah anugerahkan kepada nabi paling mulia ini mukjizat yang paling dahsyat adalah Al-Qur'an. Walakinna ya ahbab Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi teman-teman sekalian, banyak orang sekarang salah paham dengan Quran. Hunaka man akhta'a fi ta'amul ma'al Qur'anil Karim. Ini humul ladzina iktafau bil Qur'an qira'atan qira'atan fahasiba khatman bil qira'ah biduni an yafhamu ma'aniha samiyah. Orang sekarang kebanyakan salah paham berinteraksi dengan Al-Quran, tidak seperti Nabi mengajarkan Quran di masa lalu, baik saat dihafalkan apalagi saat dipraktikkan. Rakizu ma'i, fokus dengan saya. Intabihu fi qawli rabbil alamin عندما أنزل القرآن في شهر رمضان إلى النبي المصطفى الأمين فقد قال ربنا وعبر في تلك الآية الكريمة وصفا لمعاني وفوائد القرآن الكريمة جمع فقال ربنا في سورة البقرة في آية 185 في آية 185 في سورة البقرة perhatikan ayatnya شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran, kitab paling mulia. Karena kitabnya paling mulia, maka waktu turunnya harus dipilih yang paling mulia, Ramadan. Intabihu, انظروا إلى ميزات القرآن الكريم. كلما التمس القرآن الكريم أو كلما يعني تعامل القرآن الكريم مع مكان ما وقت ما شخصية ما فسوف تصبح كل هذه الأشياء متميزين عند الله سبحانه وتعالى. Quran itu setiap bersentuhan dengan apapun, maka semua yang tersentuh oleh Al-Quran semuanya akan jadi istimewa. Adribu lakum mathalan, saya berikan contoh. Anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran awalan biwasilati malaikati Jibril. Pertama dengan perantara malaikat Jibril di antara cara-cara yang telah ada. Fa'asbaha Jibrilu sayyidal malaika. Maka ketika Jibril berkaitan dengan Al-Quran menyampaikan wahyu, maka statusnya naik menjadi sayyidul malaika. Anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Quran fi laylatin fa'asbahat tilka laylah laylatun mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran di satu malam, maka malamnya berubah status jadi malam yang diberkahi dan berubah jadi malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقُرْآنَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَأَصْبَحَتِ الْجُمْعَةِ سَيِّدَ الْأَيَّامِ. Allah turunkan Al-Quran di hari Jumat, Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْطَفَاهُ رَبُّنَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ. Allah turunkan Al-Quran lewat Nabi Muhammad, maka status beliau naik menjadi penghulu para rasul. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في مكة المكرمة فأصبحت المكة مليئة بكل البركة والرحمة وكل ما أرضى الله سبحانه وتعالى. Allah turunkan Al-Quran di Mekah, Mekah berubah status sampai sekarang jadi negeri yang diberkahi. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في يثرب فتحولت يثرب إلى المدينة المنورة بنور القرآن الكريم. Allah turunkan Al-Quran di Yathrib, maka Yathrib berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Fa ana ala yaqinin qawiyyin matinin bi anna al-Qur'ana indama anzala Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubina fil hadir fi hadha al-waqt fa asbahna bi idhnillah subhanahu wa ta'ala munawwarin bi nur al-Qur'an al-Karim fa sawfa nusbi insyaallah ibadan mutamayyizin dunya wal akhirah. Saya punya keyakinan kuat. Ketika Anda, hey, lantai 1 sampai 5, ikhwan akhwat, ratusan ribu orang yang hadir pada saat ini, Anda yang menyaksikan acara ini, ketika Anda yang dipilih oleh Allah, bukan yang lain. Saya enggak pernah ngundang Anda. Siapa yang minta Anda ke sini? Saya tidak kenal siapa Anda satu persatu. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini selain Al-Quran? Kalau bukan Allah yang memilih kita, mustahil kita ada di sini. Maka bersyukurlah kepada Allah, saya punya keyakinan. Ketika Anda duduk di sini, siapapun dan apapun status Anda, saya punya keyakinan seperti yang dulu-dulu diberikan kebaikan, maka Allah ingin merubah kita mulai detik ini, di hari ini, dari masjid ini. Allah akan jadikan kita manusia-manusia istimewa dari dunia sampai dengan ke surga insyaAllah. Takbir! Lidhalik, at-ta'amul ma'al Qur'an laysa faqat qira'atan, wa innama al-istihdah, bifahmi ma'aniha, wa tatbiqi kulli irsyadatiha wa hidayatiha. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan sekedar dihafalkan dibaca, tapi bacaan itu, ini rahasianya. Wa hadha huwa sir. Bacaan itu mesti kita hadirkan dalam tubuh kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi dulu. Ini Nabi itu kalau ngajarin Quran, oleh Nabi disampaikan semua ayat Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu hidayah. Solusi dari semua masalah kita. Al-Quranu qal, Allahu qala fil Quran, innal Qur'ana huwa hudan. Lidzalika kullal masyakil al-mawjuda fil 'alam, yani ilajuha mawjudun fil Quran min al Fatiha hatta ila an-nas. Wa adrib lakum mathalan, mohon maaf ya, saya berikan contoh tapi catat dengan cepat atau enggak usah dicatat. Kullal masyakil alladhi iltamasna hadha al-yawm aw mundh al-madhi hatta al-an, kull 'ilajuha li kull ijabatiha mawjudatun fil Quran al-Karim. Saya beri contoh cepat. Maaf, sejak masih dalam kandungan, bayi belum lahir, bagaimana caranya supaya bayi itu bisa terlahir dalam keadaan soleh, apa doanya? Quran surah 7 ayat 189. Ketika terlahir, bagaimana membagi tugas suami istri yang pertama supaya asinya mengalir dengan lancar, pembagian tugas bagus. Quran surah kedua ayat 233. Saat tumbuh 2 tahun sampai dengan menjelang balik, pendidikan apa yang diberikan supaya dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua, mudah berakhlak dan sebagainya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian dia belajar supaya cepat hafal, cepat paham, imannya kuat meningkat. Quran surah 9 ayat 122. Peningkatan iman dengan wawasan. Quran surah 58 ayat pertama. Belajarnya karena Allah. Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian dia naik lagi, cepat lagi bergaul. Kadang-kadang pindah tempat. Kadang ada yang di Jawa pindah ke Sumatera, Sumatera ke Jawa. Ada yang keluar Indonesia. Hei, kata Allah, silakan bergaul dengan kaum-kaum berbeda. Tapi jaga, tetap bergaul dengan orang takwa. Turun Quran surah ke 49. Ayat yang ke-13. Kemudian Anda menemukan pasangan Anda. Bagaimana cara mendekatinya? Ta'aruf, lamar. Jangan cuma Anda berani boncengan semotor. Sekarang bukan musimnya Taman Dilan. Sekarang musimnya Taman Quran. Jangan percaya akhwat pada orang-orang yang mengatakan, ayo bareng dengan motorku. Ayo kita bersama-sama. Kalau Anda tumpahkan rasa sayang Anda dalam konteks yang tidak benar, maka setelah menikah Anda akan kehilangan semua kasih sayang Anda butuhkan pada saat itu. Demi Allah, katakan pada mereka, aku tidak butuh dengan motormu. Aku tidak butuh dengan dilanmu. Aku butuhkan, tuliskan namamu dalam buku nikah kita. Tuliskan namaku dalam buku nikah kita. Yang aku butuhkan bukan motornya. Yang aku butuhkan BPKB-nya. Buku pernikahan kita berdua. Maka ajukan lamaran Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Caranya Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kalau sudah menikah bagi tugas, supaya tidak salah tempat. Suami mengerjakan tugas suami, istri mengerjakan tugas istri. Jangan salah tertukar. Quran surah ke-4 ayat 34. Maka suami mulai mencari nafkah. Yang ringan Quran surah ke-2 ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Kalau ingin cepat, baru berangkat rizki datang. Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau ingin lebih cepat lagi, belum keluar kayak Maryam, rizkinya sudah datang. Quran surah ke-7 amalannya ayat 96. Aplikasinya seperti Maryam, Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37. Kemudian setelah itu bersabar, kata Allah, bekerja itu pasti ada ujian, ada yang ingin menyingkirkan. Di dunia apapun, maaf, mau di kepemimpinan, mau di perdagangan, mau bisnis, mau di karir, kata Allah enggak akan sepi dari ujian. Ada orang yang ingin bersaing dengan Anda dengan cara yang tidak sehat, ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Apa amalannya? Buka Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Identifikasi masalahnya ada di Quran garis besarnya Quran surah ke-2 ayat 214. Rinciannya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Sampai perempuan yang sedang di rumah ada bimbingannya. Kalau ngerawat anak sulit, kadang berkata, ah, buka Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Anda sudah hebat, tiba-tiba naik karirnya, enak di rumahnya, bersyukur kepada Allah supaya hartanya berkah. Turun Quran surah ke-14 ayat ke-7. Kalau sedang ada masalah, bersabar. Quran surah ke-2 ayat 156 sampai 157. Kalau sudah usia 40 tahun naik, orang tua masih ada, berbakti. Jangan dikira Anda sukses karena ikhtiar Anda sendiri. Kata Allah, kamu jangan kira kamu hebat, punya kedudukan, kamu berhasil di bisnis, karena kamu bukan. Mungkin ibu kamu yang sering nangis malam-malam hari. Bapak kamu yang bekerja tanpa kenal lelah. Saham kamu cuma 30%, bapak ibu 70%. Bapak ibumu 70%. Cara mensyukurinya, buka Quran surah ke-46, ayat ke-15. Sampai Anda semakin naik lagi, semakin sepuh, kadang kembali seperti kekanak-kanakan. Ada anak-anak, ada orang dewasa kekanak-kanakan. Quran surah ke-22, ayat ke-5. Sampai jangan dikira Anda akan hidup selamanya, Anda akan wafat. Setiap yang punya ajal, pasti akan meninggal. Quran surah ke-7, ayat 34. Bagaimana cara meninggal? Ya supaya siap-siap. Karena kita calon meninggal. Nih, calon meninggal nih. Calon meninggal. Calon meninggal. Dan kita gak bisa milih. Bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan. Bisa saya duluan, setelah antum. Bisa memang saya duluan, betul-betul duluan. Duluan membawa jenazah antum. Bisa. Semua pilihannya ada. Dan kita gak bisa menolak. Cuman kita bisa belajar bagaimana cara meninggal yang tenang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kalau enggak nyiapin nanti seperti Firaun, dipukulin depan belakang sampai keluar. Jangan bikin kesal malaikat, dipukulin depan belakang. Akhriju anfusakum, cepat keluar, keluar, keluar, keluar. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Dan tolong kenalan dengan alam kubur. Jangan-jangan dunianya hebat tapi di kuburannya enggak ada persiapan untuk pulang. Maka dibukalah amalan untuk bisa meluaskan tempat tidur kita di alam kubur. Sinyalnya lebih terang, tidak ada pulsa PLN, tidak ada yang lain-lain. Semuanya terang dengan amalan kita. Amalnya ada di Quran surah kedua, ayat 153 sampai 154. Rinciannya di Quran surah ketiga, ayat 169 sampai dengan 172. Yang tidak punya persiapan, maka akan nestapa gelap yang tampak cuma neraka pagi dan petang. Quran surah ke-40, ayat 45 sampai 46. Sampai terjadi kiamah, Quran surah ke-75, ayat 1 sampai terakhir. Sampai ada yang masuk surga tanpa hisab. Amalannya indah, saat ke surga langsung diberikan apa yang diinginkan bahkan terfikirkan. Quran surah kedua ayat 25. Ada yang sesurga dengan para nabi, Quran surah keempat ayat 69. Ada yang sesurga di taman surga, bisa melihat Allah tanpa hijab, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Melihat Allahnya, Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Ada yang di surganya seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101 paling kiri sebelah atas. Yang neraka paling ringan, maaf, dicelupin ke neraka, angkat lagi, celup, angkat, celup, angkat, celup, hancur, angkat, jadi, celup, hancur, angkat, jadi. Quran surah ke-4 ayat 56. Neraka paling dalam, para munafik, dan orang munafik masuk duluan ke neraka. Awas, orang munafik masuk duluan ke neraka. Orang munafik itu orang-orang yang kata Allah benar, kata dia salah. Kata Allah ini haram, kata dia halal. Kata Allah LGBT itu penyakit, salah. Itu bisa menyebabkan longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat LGBT. Itu bisa berbahaya. Diberi contoh Nabi Lut, begini, begini, begini, begini. Tiba-tiba datang orang belakangan, hargai hak LGBT. Itu kita luruskan, sampaikan itu keliru. Kalau tidak, Anda mendapatkan ancaman dari Allah. Yang menukar ayat-ayat Allah, yang sering menyampaikan hal-hal yang ketidakbenaran, membuat kekacauan di bumi. Orang-orang seperti itu, maaf, bukan orang kafir duluan, orang munafik masuk duluan ke dalam neraka seperti itu. Nerakanya jahannam. Nakani jahannam. Awas, hati-hati. Waqad nazzala fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Fala taqudu ma'hum hatta yahudhu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Quran surah 4 ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Kullu mawjuda fil Quran. May yalati fatat fil Quran. Kullu al-mashakil, kulul masail, kulul ma nahtajuna ilaih, semua yang kita butuhkan semua ada di Quran. Fahakadha 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah. Wa min at-tujjar, ta'al ya tujjar, ana utiku manhaj tijarah. Kata Nabi, hei para pengusaha datang, saya berikan bagaimana cara berdagang. Takhrajat, fastakhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat at-tijariyah. Maka beliau keluarkan ayat-ayat tentang bisnis. Hei yang para pemimpin, saya ajarkan nih caranya bagaimana memimpin. Hei yang di birokrat, yang di diplomasi, yang pengajar, yang semua aktivitas kegiatan, ayatnya ada semua. Ini cara berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, hadirkan ayat dalam hidup kita dan bimbing dalam kehidupan kita dengan mengamalkan isinya. Itu yang dilakukan Nabi. Secara singkat, dirangkumlah ajarannya oleh para sahabat lewat hadis Nabi, keterangannya dicatat oleh para ulama, jadilah kitab hadis sebagai syarah Al-Quran. Contoh, angkat tangan. Angkat tangan. Baik. Mas, apa nama kitab hadis yang paling populer? Ada yang mau bantu? Angkat tangan. Sahih Al-Bukhari. Berdiri. Baik. Minta mic-nya teman-teman panitia. Masya Allah. Luar biasa. Dilap dulu keringatnya deh. Hey Allah. Setelah ini kita masuk ke teman-teman At-Taisir. Saya perkenalkan kepada Anda kenapa harus masuk ke At-Taisir. Bismillah. Sebelah sana bisa diberikan mic-nya. Mohon maaf, bukan diberikan, dipinjamkan. Punya Istiqlal. Nama? Suwandi. Dari mana? Dari Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, tepatnya dari daerah mana? Banggai. Jangan dengarkan bisikan-bisikan. Ma huwal ismul asli as-sahih li sahih al-Bukhari. Jami'ul Bukhari. Apalagi kira-kira? Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran Indonesia. Kita hitung sampai tiga. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Saya ulangi lagi. Saya hitung sampai tiga. Saya hitung sampai dua. Dua. As-sahih al-musnad al-mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Ayo Aida. Al-jami' as-sahih al-musnad al-musnad al-mukhtasar al-mukhtasar. Pergi. Ya, insyaallah. Sudah menikah? Belum. Semoga sebelum kiamat kurang 2 hari antum bisa menikah. Kelas, kasihkan panitia. Baik, teman-teman, kenapa saya katakan lima dzana? Yani atlub minkum isbal yani lil isbal sahih li isbal kan. Beliau mengatakan al-jami karena sifat kitab ini adalah panduan dari Nabi dari semua keterangan-keterangan Al-Qur'an secara umumnya. As-sahih isinya awal kitabul iman yang dhummu 57 haditsan. Wa tudiya bi ayatil Qur'aniyah. Ada 57 kitabul iman. Anda yang imannya serasa naik turun kayak lift, kadang turun kadang naik. Sekarang pengen naik ke turun-turun, buka kitabul iman. Di situ ada ayat Qur'annya, di situ ada hadisnya. Anda yang pengen belajar, antum alladzina turiduna yani antusbihu au takunu yani minal ulama, iftah kitabul ilmi. Buka kitabul ilmu, di situ ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Bagaimana jadi ulama yang bagus? Belajar yang cepat, cepat ingat, cepat paham, jauh dari lupa. Buka kitabul ilmi. Antum yang pengusaha, buka kitabut tijarah, ada ayatnya, ada hadisnya. Antum yang di birokrasi, diplomasi, kepemimpinan, buka kitabul imarah, bab tentang kepemimpinan. Anda yang di rumah tangga, kitabul usrah, semua ada di situ. Lengkap. Nah, ha huwa alladhi, yakni hawalna, an nukawwina manhajan jadidan, di hadhal asril hadir, di hadir, istauhna yakni, min manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لجمع منهج وطريقة لحفظ القرآن الكريم كما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. Jadi ini yang pengen kita hidupkan lagi. Itulah di kekinian masa sekarang kami membuat sebuah terobosan. Ini anugerah dari Allah, bukan metode penemuan. Bagaimana Quran harus dihafalkan sesuai dengan keinginan Quran dan bagaimana memadukannya sebagai panduan kehidupan seperti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ingin begini, yang hafal Quran bukan cuma hafal 30 juz. Jadi ayat mata membimbing Anda saat melihat ini yang dilihat. Yang bukan, jauhkan. Saat berjalan, ayat yang muncul di kaki. Aindama tamshuna ayatul masyiyani yani hadiratun yani fi arjalikum. Ya wa tarshudukum kaifa antum tamshun. Fa indama marartum masalan fa kanatil ayatul tarshudukum. Wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna al ardi hauna. Itu yang kita inginkan. Karena itu alhamdulillah, ada panduan di Al-Quran. Ya, hunalika yani isyara fil Quran al-Karim fi surat al-Qamar, di surah Al-Qamar ayat 17, 22, 33 wa ayat al-40, ayat 17, 22, 32 dan 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dari nama yassarna ini kami keluarkan nama at-taisir sebagai sifat dengan harapan Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Nah, insyaallah kita telah usahakan, kami telah cetak mushafnya, desain sendiri berdasarkan tuntunan Uthmani. Kemudian yang kedua ada bukunya MZN. Yang ketiga ada sequelnya yang warna hijau untuk mempercepat. Di At-Taisir nanti insya Allah teman-teman punya kecepatan menghadirkan hafalan cuma sedetik. Di satu detik. Di saat Anda butuh ayatnya datang, satu detik kecepatannya. Yang kedua langsung membimbing kita untuk beraktivitas. Nah, kalau Anda ingin mencoba misalnya bagaimana penerapannya seperti itu dengan metode At-Taisir, coba panggil di antara teman-teman yang kami sudah didik langsung. Ya, di antara mereka nanti ada yang hafal Quran 23 hari, ada yang hafal Quran 25 hari, ada yang hafal Quran 28 hari. Fa insyaallah nastadif yani ikhwa wa humul ladzina sawfa yusbi asatidha li ta'limi manhaj at-taysir lakum jami'an wa humul ladzina hafidul Quran al-karim fi hisab al-ayyam. Hunaka man hafidul Quran 23 yawman, 25 yawman ma'al arqam wal ma'al mawqi fil masahib. Fanastadif insyaAllah kita panggil misalnya. Alwi, MC tadi mana MC? Sini MC. Razik, ta'al. Ta'al, huna, ta'al. Tayyiban, wa'arifukum insyaAllah bil ikhwan. Yani hum alladhina min thamrah manhaj at-taysir. Alladhina hafidhu al-Quran al-Karim. Fi hisab al-ayyam, 30 juz'an. فنعرفكم يعني مشايخنا هذا من تجربتي منهج التيسير يعني في حفظ القرآن الكريم 30 يوما 30 جزءا فهم يعني من ثمراتنا الذين حفظوا القرآن الكريم ini teman-teman kita yang telah praktek at-taisir dan telah menghafal Quran yang alhamdulillah kita coba nanti perkenalkan kepada teman-teman sekalian ini target kita 30 hari berapa hari hafal Quran alhamdulillah 24 24 hari ini 24 hari yang tengah bisa pinjam mic-nya yang ke belakang yang nah itu dipegang oleh antum ya cek baik nama siapa nama Alwi Alwi dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Alwi hafal Quran berapa hari? Alhamdulillah 23 hari. 23 hari. Baik, 23 hari. Nama? Nama saya Razik. Nama saya Razik namanya. Yeah, yeah. Razik. Razik dari Aceh. Berapa hari hafal Quran? 28 hari. 28 hari. Ini 24 hari, ini 23 hari, ini 28 hari. Nah, sekarang kita cek ya. Jadi kita kalau sedang tes dengan teman-teman ini bukan ayatnya yang kita baca. Yang kita tunjukkan nomornya. Nahnu indama nurid yani anudari baha ulai laisa lam naqra al ayat wa innama nadhar lahum arqam. Kita hanya sebutkan ayat aja Mas Ahaye. Ayat sekian sekian sekian nanti mereka sebutkan wa hum yadhkuruna al ayat wa ma al mawqif al mushaf al fil yamin wala fil shimal wala fawq wala tahat. Apakah di atas, di bawah, kiri, kanan, kanan ke kiri dikit, tengah-tengah dikit, berapa posisinya? Nah, itu insyaallah kita bisa tanyakan pada teman-teman. Kita coba mulai juz 1, tarik nafas dalam-dalam. Ya Allah, juz 1, bismillah. Coba Iqbal. Iqbal. Iqbal 23 hari hafal Quran, 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Balik 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Naik 125, 125. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Posisi sebelah kanan paling bawah ke atas sedikit. Oh, sebelah kanan paling bawah ke atas sedikit. Tengah-tengah. Baik, 32 posisi paling kiri tengah ke atas berapa baris? Tengah ke atas. Baik, 23. Wa in kuntum fi raibin. Posisi sebelah kiri tengah ke bawah dikit. Sebelah kiri tengah ke bawah dikit, masya Allah. Jadi kalau dia baca musafnya kebayang di kepalanya sebelah mana halamannya. Kalau ini dikiranya misalnya ada konspirasi atau misalnya kerjasama, kita undang Kiai Muhyiddin deh. Kiai Muhyiddin boleh tanya. Kiai Muhyiddin, bismillah, kita mulai juz 1, nomornya aja Pak Kiai. Boleh balapan nih, siapa yang duluan? 124. 124. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. الأحقاب 15. Coba di satu dulu. Di satu. Nomornya aja Ustaz. Nomornya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 200. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Sisi sebelah kanan. Kanan atas bawah? Bawah agak. Bawah. Sekarang Ustaz tanya dengan bahasa Arab, selalu bilang Arabiyah ini. Yes, as'alukum al-an bil lughatil arabiyyah. Awalan al-arqam al-baqarah ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Summa ayat 110. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. يمين يسار يمين يمين يمين يمين تحت Mutakin. Syukran. Barakallahu fikum. Mas Ahaye, mau coba ditanya? Lawan. Baik. Sekarang lagi musim caleg ya. Baik. Dua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minadh thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. 222 222 wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sekarang kita ganti pertanyaannya. Nahnu nughayyir yani su'al. Alan su'al yani bil ajsam. Kita ganti dengan anggota tubuh atau nomor-nomor yang lainnya ya. Kita cek misalnya. Yuk. Kama la du'ainak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Telinga. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Mata tambah telinga. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 10 jari tangan tambah 10 jari kaki. 10 jari tangan tambah 10 jari kaki. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Sudah nikah belum? Belum. Kalau menikah mau berapa istri? Alif Lam Mim. Antum sini. Wa yakhaf yani. Nasa'atu la tazawwaja kama turid min imra'ah. Wa qala Alif Lam Mim. Alwi. Siapa yang mau tanya? Sebutkan nomor aja. Nomor berapa? 218. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. 14. Wa idza lakul ladhina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Posisi kanan paling bawah. Kanan paling bawah. Nomor Pak, nomor. Nomor aja. Nomor. Nomor, nomor. Nomor. Sekarang kita main dengan nomor aja semua. Nomor, nomor, nomor, nomor. Ya? 212. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sini. Lari. Saya mau ambil yang paling kecil anaknya lari. Baik. Baik. Teman-teman, ada yang hafal Quran 30 juz? Boleh angkat tangan. 30 juz. Juz 30. Baik. Bismillah. Sini. Masya Allah. Kamil mana Kamil tadi? Ini saya. Sini. Ya. Jangan dekat om-om ini. Awas hati-hati. Bukan mahram. Ya. Sini. Ya. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Namanya siapa? Amara. Baik. Assalamualaikum. Nama siapa? Kamil. Anak siapa? Baik. Amara hafal surat apa? Berapa juz? Juz 30. An-Naba hafal? An-Naba. Kamil hafal An-Naba? Ah, coba bismillah. Coba kasihkan mic-nya. An-Naba, gantian. Lupa. Bismillah, An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Teruskan. Anin naba'il azim alladzi hum fi. Sebentar, gantian. Alladzi hum fi alifun. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala arthada wa khalaqnakum azwaja. Ganti, ganti. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujum kadarat. Wa idzal biharu fujirat. Ganti, ganti. Wan naziati gharqa. Wan nashitati nashta. Wasabihati sabha. Masya Allah. Tamara, apa yang belum hafal? Surat apa yang belum hafal? Yasin. Yasin, masya Allah. Yang lain hafal semua ya, kecuali Yasin. Al-Baqarah hafal. Al-Baqarah, Ali Imran hafal. Luar biasa. Tamara kesini sama siapa? Nenek. Nenek. Mama. Ate. Kakak, tante. Mama. Pakai kijang ya, masuk semua kesini. Masya Allah. Tamara mau jadi apa? Ustazah. Ustazah. Takbir. Masya Allah. Tamara, insya Allah, Mas. Tolong dicatat ya, buat Tamara insya Allah biaya pendidikannya sampai lulus kemudian SMA, sampai nanti masuk mau sekolah di mana kampusnya, tolong disampaikan orang tuanya, nanti insya Allah kita coba akan fasilitasi. Takbir. Allahu Akbar. Mau jadi apa? Gak tahu. Baik, Kamil mau hadiah apa? Tahu juga Pak. Oh, gak tahu juga, lupa. Baik. Sini. Ini yang paling kecil ini. Mau baca surat apa? Coba, boleh pinjam Tamara mic-nya? Nah, ada mau baca surat apa? Surat apa? Coba dengar An-Naba. Amma yatasa'alun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Terus? Amin. Terus? Alladzium fimu talifun. Terus? Allah saya. Sebentar dek, mau enggak sambung ayat sama Om Dude? Oh, udah pergi orangnya. Atau itu tuh Om yang itu, mau enggak sambung ayat? Oh, Omnya yang ampun ya. Baik, baik. Ini anak-anak ini, teman-teman, kita ataisir agak 3 step. Step pertama untuk anak-anak itu membiasakan jadi karakter Quran dulu. Jadi kita tidak berikan hafalan dulu. Kita keluarkan ayat-ayat Quran sesuai dengan usia mereka. Kita terapkan, lalu kita coba mereka untuk bisa berinteraksi dengan Quran. Ternyata hasilnya cepat sekali. Begitu mereka terbiasa dengan bimbingan Quran, suruh menghafal itu cepat. An-Naba cepat, An-Naziah cepat, Juz 30 cepat ya. Dan nanti dari situ baru kita naikkan, menghafalkan Qurannya. Baru dari situ jadikan bimbingan dalam kehidupan setelah masuk kepada nalarnya. Kemarin boleh kembali lagi ke sana, salim dulu kepada semua ini. Kepada Om salim ya, kakek salim ke sana minta doanya. Adik salim sana dulu. Adik salim. Nah, salim semua, salim, salim, Teng. Salim. Ya, enggak apa-apa. Yuk, salim, salim, salim kami, salim, salim semua. Salim. Tum jangan kemana-mana dulu. Mana yang lain? Trainer Sataisir. Naik sini. Naik semua, naik. Ada berapa orang? Akhwatnya tidak usah karena sudah di atas, gak usah naik. Yang lain? Ada bergabung dengan kita, ada 15 orang seluruhnya. Ayo sayang. Ayo Ja'far. Silakan gabung. Noval, Fauzi, Giri, Fatan yang mengaji tadi, Wildan, silakan. Sheikh, Fadal. Masya Allah, Fadal. Fadal. Haulai syabab alladzina darasu ma'ana fi manhaj at-taysir. Ini teman-teman yang belajar dengan kita di at-taysir. Ya, rata-rata teman-teman ini ya alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemuliaan untuk mendapatkan hafalan Qur'annya. Alwi 23, ini 24, ini 28, 30. Ini berapa hari? Belum, ini masuk dalam pematangan. Yang ini masuk, selesai 30 hari. Giri berapa hari? 28 hari. Ini yang tadi baca Quran, teman-teman sekalian yang dari Lampung, ini daerahnya beda-beda, ada yang dari Bandung, dari Garut, dari Aceh, dari Jakarta, dari Jawa Barat, kemudian ini dari Lampung, ya ada dari Lampung, kemudian juga ya dari Lampung, ada beberapa daerah di Indonesia. Insya Allah, teman-teman ini insya Allah akan menjadi trainers dan kami kirim ke daerah-daerah untuk bisa nanti bekerja sama mengajarkan metode yang telah kami praktikkan. Bagaimana caranya? Nanti saya berikan simulasi sejenak. Namun saya ingin berikan kabar gembira pada perjuangan mereka. Mereka telah menghafal Quran dengan penuh kesabaran. Kami berikan hadiah untuk mereka insya Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Baik ya, sebagian berangkat tanggal 4 April, sebagian nanti kami siapkan waktunya, dan semoga Allah muliakan antum semuanya insya Allah. Takbir! Allah. Antum boleh istirahat. Silakan teman-teman semua. Secara cepat, sebelum saya berikan ke Dr. Yasir untuk menutup acara kita, fokus. Apa cara yang paling utama? Lihat sini. Nanti untuk detailnya, karena waktu kita tidak memungkinkan nanti, detailnya, nanti kita akan buatkan video khusus. Dan bagi Anda yang tidak mendapatkan sekarang, misalnya mushaf, itu sudah kita siapkan aplikasinya. Jadi nanti bisa teman-teman langsung download di aplikasinya langsung. Kecuali buku dengan sequelnya. Perhatikan, ada 3 perangkat yang teman-teman mesti dapatkan. Dan insya Allah di perangkat-perangkat ini, lillah kami usahakan. Apa yang kami punya, kami usaha, rizki yang ada, kita buat cetak. Itu lo kami bagikan gratis. Kecuali ada yang ingin wakaf kepada kita. Kalaupun nanti ada buku yang dibeli, itu sesungguhnya nanti untuk menambah lagi cetakan-cetakan yang berikutnya. Juga amalan-amalan yang lainnya yang saleh. Kita kalau urusan dengan Quran, apa yang kita punya kita berikan insya Allah. Teman-teman, 3 ini, 1. Pastikan ada mushaf at-taisir. Karena mushafnya kita desain khusus. Sudah dapat insya Allah? Sudah, jangan takut. Kami insya Allah sampai Ramadan, kami insya Allah siapkan 40.000 mushaf. Bagi yang ingin barang-barang wakaf silakan, tapi ingat mushaf ini tidak akan pernah diperjualbelikan. Karena kita enggak jual beli dengan mushaf. Apa yang kami punya itu kami cetak, insya Allah kita bagikan. Anda mau ikut pahala, silakan barang-barang kita cetak, kita jadikan wakaf kemudian. Yang kedua, nanti awal pengantar untuk memahami at-taisir dan menggunakan mushafnya ada di buku MZN yang biru. Muslim Zaman Now Hafal Quran dalam 30 hari. Antum baca buku itu sambil sandingkan dengan tayangan di Akhir TV yang periode April tahun lalu. Itu khusus teman-teman, materi khusus untuk menerangkan isi bukunya. Misal, saya beri contoh misal, ya. Ada keterangan kalau ingin memulai menghafal, maka syarat pertama antum mesti ikhlaskan hafalan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ditolong, buang jauh-jauh. Pengen jadi hafid, buang. Pengen punya status penghafal Quran, buang. Semua niatkan karena Allah. Karena kalimat pertama yang dijadikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang diberikan saat akan menerima Al-Quran, kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca hanya atas nama Rabbmu, bukan yang lain. Iqra bismi rabbik, laisa iqra bismi syahadatik, iqra bismi najahik, jam'iyatik, au jami'atik, iqra bismi rabbik. Baca karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap yang susah nanti, Allah akan mudahkan. Anda kerjakan sesuatu karena saya akan bantu Anda. Tapi kalau Anda kerjakan semua karena Allah, maka tidak ada yang susah bagi Allah. Makanya ketika Nabi kesulitan dan cepat-cepat ingin menghafalkannya, turun langsung Quran surah 75 itu. Ayat 16-18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi'a Qur'ana. Kamu enggak usah cepat-cepat, Muhammad pengen cepat hafal. Biarkan kami yang membimbing. Kami bacakan, kamu ikuti. Nanti Allah akan bimbing guru antum yang baca, murotal yang baca, dengar radio yang baca. Tapi Allah mudahkan antum untuk bisa mengikutinya. Maka syarat yang pertama nanti ikhlaskan segalanya karena Allah. 2, fokus ya, ini ringkasan cepatnya. Kalau ingin jadi penghafal Quran yang baik, cepat, tolong lakukan semua yakin bisa. Yakin, jangan ragu. Karena kalimat Quran dibuka dengan tanpa keraguan. Ayat kedua, Al-Baqarah, surah kedua. Dzalikal kitabula. Jadi jangan ragu. Kalau Anda akan menghafal Quran, kadang-kadang begini. Siap, hafal Quran, 30 juz. Begitu lihat mushafnya, tebal juga ya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, nanti ada hambatan. Yakin bisa, bismillah, bisa. Kalau macet tengah-tengah, bukan Allah yang memperlambat saya, tapi Allah yang memberikan pahala lebih kepada saya untuk mengulang-ulang lagi. Karena nanti ada yang seakan lama, padahal bukan lama. Tapi Allah menginginkan menambah pahala untuknya. Bukan cuma hafalan yang didapatkan. Teman-teman kami ini, ada yang menghafalnya mula-mula cepat, tiba-tiba lambat. Satu halaman tuh dua hari belum hafal. Tapi diulang-ulang, karena ternyata setiap hurufnya 10 kebaikan, pahala, pahala, pahala, pahala. Hari ketiga, 10 halaman. Satu hari. Masuk, masuk, masuk, dan nyusul yang sebelumnya. Ada yang belum 30 hari, yang ini 27 hari sudah hafal. Padahal selama 10 hari hafalannya masih sedikit. 27 hari hafal. Tiga. Satu tadi apa? Ikhlas karena. Dua, yakin. Ketiga, anggap mudah. Jadi kalau sedang sulit, mudah, mudah, mudah. Makanya mushafnya kita beri nama At-Taisir. Sesuatu yang mudah. Mudah, mudah, mudah. Nah, detailnya nanti pembahasannya, antum buka bukunya, pahami baik-baik. Setelah paham, baru kemudian antum masuk ke mushafnya. Terakhir, kalau sudah mau menghafal dengan menggunakan mushaf, nanti buku yang hijau, tiga buku, satu mushaf, kedua MZN, tiga yang hijau. Itu semua isinya angka. Dengan mushaf di atasnya. Di mushafnya cuma potongannya saja ditebalkan, yang lainnya tipis. Sebelah kanannya ada nomor, bawahnya angka semua. Nah, angka itulah untuk latihan antum supaya mempercepat hafalan Quran dalam bentuk nomor semuanya. Nomor itu, kalau Anda tidak pernah menyentuh bukunya, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Semua nomor itu nanti akan kami berikan video tuntunan khusus. Secara singkat, setiap Anda mendapatkan ayat, misal Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, maka di sebelah samping ada potongan ayatnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 sampai 5. Di bawahnya nanti akan ada angka acak. 1 sampai 5, 5 sampai 1, ke bawah 1, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 5. Anda ketika hafal yang atasnya, pindah ke bawah, dan Anda mulai menghafal dengan nomor. Jadi begitu melihat nomor, langsung ayatnya, langsung ayatnya, langsung ayatnya. Dan tolong fokus baik-baik ya. Setiap pindah ke halaman berikutnya, itu halaman yang sebelumnya akan ikut. Akan ikut. Untuk memantapkan halaman yang sebelumnya. Nah, bagaimana detail menggunakannya? Insya Allah, teman-teman, antum sekarang dapatkan dulu tiga perangkat itu. Kalau yang belum ada, komunikasikan. Nanti kita coba akan semaksimal mungkin. Ya, sebelum Ramadan kita maksimalkan. Karena Ramadan paling baik untuk waktu menghafal Quran. Nanti kami akan bikin video khusus. Antum tinggal masukkan aja. Ya, misalnya di, maaf, di install ya. Bukan di upload ya, di install. Akhyar, masukkan aplikasinya. Nanti di situ kami berikan bimbingan. Antum tinggal lihat aja bagaimana penggunaannya. Kalau kesulitan yang luar negeri, yang gak dapat mushaf, dapat buku, insya Allah kami akan buatkan versi untuk aplikasinya. Sehingga nanti ada keseimbangan antara bacaan dengan apa yang bisa antum akses saat di jalan-jalan atau di tempat-tempat tertentu. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti saat naik ke mobil, ya ngitung berapa ada busway, duduk di bangku nomor 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa razaqnahum yunfiqun. Berapa bayarnya? Misalnya bayarnya 100, antum keluarkan ayatnya. Bayarnya 20, keluar ayatnya. Maka mudah-mudahan insyaallah kita akan diangkat oleh Allah menjadi ahli Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, bastadif Priyasil Konsul Hasan li ba'da insyaallah li nahtim barnamijana li yu'arifa yani an jumhuriyati Sudan. وكذلك منظمه الوافدين للطلاب. Kita ada bagian terakhir yang sangat penting. Saya berikan kesempatan dulu kepada Dr. Yasir, ingin memberikan, maaf ya, ini penting sekali, informasi bagaimana mendapatkan beasiswa ke Sudan. Dan kita sudah seleksi, dan ternyata tadi malam beliau memberikan kabar baik, Ustaz, kami berikan tambahan, silakan belajar di semua kampus di Sudan, mau kedokteran, mau arsitektur, sampai ke ulumul Islamiyah. Kita dengarkan sebentar untuk menghormati tamu kita saat ini. Dr. Yasir, fadhal masykur. Takbir. Takbir. Takbir. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa usalli wa usallim ala rasulillah rahmatun muhda wa ni'matun muzda wa sirajun munir bihi tughda al-hawaij wa tanfarij al-kurab wa tustajab ad-da'awat. Rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatu min lisani yafqahu qawli. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمح لي في البدء أن أرحب بالشيخ آدي هدايات ترحيبا كاملا، وأيضا عبركم أرحب بالشيخ والدكتور محمد خير رئيس اتحاد الجامعات الدولي، وأرحب بالأخ رئيس جبهة شباب الحزب الديمقراطي باندونيسيا، وأرحب بالشيخ محي الدين جنيد عضو هيئة علماء إندونيسيا، وأرحب بإخواننا من محافظة سالوسي، وأرحب بأخي الحبيب الكريم الأخ الأستاذ حسن شريف قنصل جمهورية السودان الممثل في إندونيسيا. Baik, sebelum kita berikrar, nanti kita ada ikrar setelah ini untuk bersama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Kita dengarkan kata beliau, saya ingin menyapa anda semuanya. Saya datang jauh-jauh dari Sudan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Pertama, saya berikan penghargaan pada sahabat saya Dr. Muhammad Khair, kemudian juga ada Pak Hai, Pak Kiai Muhyiddin, dan juga teman-teman dari daerah serta Konsul Hasan Syarif yang hadir pada kesempatan kali ini. الحضور الكريم لعلي في هذه اللحظات الطيبات المباركات وفي هذا الصباح الباكر أستطيع أن أقول في البدء أرى أمامي لوحة لو أستطعنا أن نأتي بعظم فنان وعظم ريشة لما استطاع أن يرسم هذه اللوحة الذي أراها أمامي. Saya ingin menyampaikan bahwa enggak ada kata-kata yang bisa saya lukiskan. Apapun yang nampak, ternyata Masya Allah, ini lebih baik pemandangan yang saya lihat dari antum semuanya. Ada yang duduk, ada yang jalan, ada yang keluar, ada yang masuk, dan sebagainya. Maka saya sangat berbahagia melihat antum dalam kesempatan ini dibandingkan pemandangan yang pernah saya lihat sebelumnya. Lauhatun fiha jibahun sajida, wa fiha uzun lil Qur'anu sami'a, wa fiha afwahun lil Qur'anu taliya, wa fiha ayadiyun lillahi subhanahu wa ta'ala, abida wa sajida. Baik, saya melihat di wajah-wajah anda teman-teman sekalian, ada wajah-wajah yang telinganya fokus mendengar Al-Quran, matanya ingin melihat mushaf, kemudian hatinya terpaut dengan Al-Quran. Maka saya sangat bersyukur berada di antara anda semuanya. Haqiqatan awal ma hadartu ila hadhal makan wa ana dakhilun min al-bab wajadtu tadafu' wa wajadtu huduran mukassaf حينما دخلت هذا المكان وهو مسجد الاستغلال. حقيقة اندهشت هذا المسجد الذي يسع 250 ألف مصلي ولعله أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، وهذه عظمة وسرور وحبور لمسلمي أندونيسيا ومسلمي جنوب شرق آسيا. Sebelum beliau ingin menyampaikan pesan pentingnya untuk memberikan beasiswa kepada kita di Indonesia, beliau menyampaikan rasa kagum karena berada di Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Bahkan kata beliau, ini bisa menampung kalau dilihat lebih daripada 250 ribu orang. Maka ini satu kebanggaan sendiri dan satu kekaguman beliau bisa berada di sini bersama kita semua. Wa ana haqiqatan syakiran wa mughaddiran lil ustaz Adi Hidayat li da'watuhu lana لحضور هذا الملتقى الكبير منهج وروح القرآن. أتينا من السودان من القارة السمراء لكي نشهد هذا المحفل الكبير، محفل القرآن الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. Saya jauh-jauh datang dari Sudan menempuh perjalanan untuk melihat anda hadir di acara ini dan untuk mengambil faedah dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa aidan qala taraktum fiikum syai'ain ma in tamassaktum bihuma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah rasulih. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, taraktum fiikum amrain ma in tamassaktum lan tadillu abada, ya kitab Allah wa sunnah rasulih. Saya telah tinggalkan bagi kalian dua pusaka, kalau dipegang teguh kalian enggak akan pernah susah, enggak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan qala sallallahu alaihi wasallam fil Quran khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan juga beliau menyampaikan yang terbaik di antara kita di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang terbaik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa 'alayhi bil 'ilm ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما الإسلام معا فعليه بالعلم. الإمام الشافعي الإمام الشافعي قال استوحى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم mengambil manfaat dari makna perkataan Rasulullah SAW, siapa yang ingin dunia maka ambil dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat ambil dengan ilmu, yang ingin keduanya maka hanya bisa diraih dengan ilmu. وحقيقة ما رأيته من تدافع وما رأيته من حرص على القرآن وتعليم القرآن ورواية القرآن التي شهدتها أمامي، لعلي أقول والله نسهب لمكة للعمرة والاعتمار وناتي هنا لأندونيسيا للعبرة والاعتبار. فطوبى لمن اعتمر وطوبى لمن اعتبر. Teman-teman sekalian, kata beliau, saya sudah pergi haji, pergi umrah, tapi enggak ada yang membahagiakan selain ada di sini. Belajar dengan kita semua, maka berbahagialah orang-orang yang ada di sini yang belajar dengan kita. Anda mesti ingat ya, setelah apa yang disampaikan oleh beliau ini, saya akan perkenalkan nanti staf Ataisir untuk menutup, sekaligus memberikan akses kepada Anda kalau Anda pengen ikutan masuknya lewat mana. Ya, fadal. Wa uridu an arsilu risala min hadzal maqam. رسالة مفادها لكل العالم الإسلامي ولكل العالم الغربي. أقول لهم إن شاء الله إن الإسلام غادم من دولة أندونيسيا بإذن الله تعالى. Saya mau kasih pesan, ini siaran langsung, saya ingin berikan pesan pada teman-teman saya di seluruh dunia, bahwa saya tegaskan melihat pemandangan ini, insyaAllah kebangkitan Islam akan muncul dari Indonesia. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Hakikatan دبت معظم بلدان العالم ووقفت على مجمعاتها الإسلامية وجامعاتها الإسلامية، والله لم تطأ رجلي مكان إلا وجدت فيه طلاب أندونيسيين حارسين على العلم والتعلم. Beliau pernah banyak berkelana di belahan dunia dan tidak pernah mendapati di tempat-tempat yang beliau kunjungi kecuali orang-orang Indonesia yang senang belajar di seluruh penjuru-penjuru bumi yang beliau dapati. وكذلك ما رأيته في جمعية الأخيار حقيقة هو خيار للإسلام وخيار للعالم، فقد انتشرت هذه الجمعية فليس لها حدود داخل أندونيسيا، فصابت داخل أصقاع العالم إلى 9 مناطق. وأريد أن أقول للشيخ هديات إن شاء الله المنطقة العاشرة أو البلد العاشر إن شاء الله سيكون السودان بإذن الله تعالى. ما شاء الله. Beliau menyampaikan إن شاء الله Quantum Akhir Institute beliau doakan tidak hanya nanti menyebar di Indonesia, bisa sampai keluar, dan kami insya Allah akan bersepakat mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bekerja sama dengan Sudan dan Sudan menjadi terdepan pada negeri yang ke-10 yang bisa memberikan nilai-nilai kebaikan bagi dunia insya Allah. Walalli walalli min mahabbati li ahli Indonesia wa li hadzal balad alladhi yahlu an usammihi balad al-Quran wa balad at-ta'lim wa at-ta'allum aridu an aqul wallahi al-azim dakhalaha الشيخ أحمد سركتي قبل 100 عام وهو يحمل رسالة الإسلام إلى هذا الشعب، وظل الشعب السوداني والشعب الأندونيسي هم الإسلام معا إن شاء الله سنوانا لدفع الإسلام ولدفع مسيرة الإسلام والدعوة بإذن الله تعالى. Baik, kakek kami pernah ada di sini duluan daripada kami, namanya Syekh Ahmad Surkati, sudah masuk ke Indonesia. Tapi kalau melihat pemandangan sekarang, kami insya Allah punya keyakinan lebih daripada yang dulu, insya Allah Islam di Indonesia akan menginspirasi dunia. ولهذا إخوتي الكرام حضور الكريم شبابا وشيبا ونساء وطلاب علم وطالبات علم، نحن والله الآن لمسرورون حقيقة وسعيدين غاية السعادة بأن نكون وسطكم في هذا المؤتمر البهيج وفي هذا الملتقى البهيج، ملتقى القرآن، وهذه رسالة لكل العالم وهذه رسالة للغرب أيضا. نقول لهم إن شاء الله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. Beliau menyampaikan juga, alhamdulillah teman-teman kita mesti tahu bahwa kondisi kita ini, kita sangat bahagia, saya senang berada di antara Anda. Saya ingin mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu pernah terasing dan nanti akan kembali terlihat asing, maka berbahagialah yang dicap sebagai orang-orang asing. Yang dimaksudkan di sini ketika orang heran, banyak orang menghafal Quran, banyak orang mendekat, banyak orang belajar Islam, banyak orang berjilbab, mereka merasa heran dengan kita semua, maka berbahagialah Anda yang dianggap heran oleh orang-orang itu, karena Anda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang dulu dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa akhiran wa khitamuhu misk. أريد أن أقول في هذا الجمع الكريم وفي هذا الحضور الكريم الذي تحفه الملائكة وتخشاه السكينة والرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، أقول واحدة من الأشياء التي جعلتنا أن نكون حضوراً بينكم، نحن أتينا لكي نعز دولة أندونيسيا بمنح دراسية، 25 منحة لجمعية الأخيار، 20 منها للرجال و5 منح منها للنساء بإذن الله تعالى. ما شاء الله. Beliau menyampaikan sangat senang berada di sini. Sebagai penutup kata beliau, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2010, disampaikan bahwa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi illa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Di sini banyak malaikat, di sini banyak rahmat Allah, banyak sakinah. Maka dalam suasana yang baik ini saya ingin menyampaikan pesan, saya bangga berada di Indonesia. Kebanggaan saya ini akan saya sampaikan dengan menyampaikan sebuah pesan utama bahwa saya berikan hadiah untuk Indonesia melalui Quantum Akhir Institute 25 kuota beasiswa untuk ke Sudan, semuanya gratis ditanggung oleh beliau nanti di Sudan, dan boleh memilih kampus mana saja di Sudan difasilitasi melalui Quantum Akhir Institute insyaallah. Kazalik fil khitam arid an aqul lakum nahnu nurid insyaallah an nursil jami'at Taj al Hafizin bi iznillahi taala أن تكون بإذن الله تعالى تاج على رأس الإسلام المسلمين في دولة أندلسيا إن شاء الله على يد الشيخ هادي هدايات إن شاء الله. بإذن الله تعالى ستكون جامعة تاج الحافظين الذي تعلم نظام الغرام بنفس النظام الذي رأيتموه الآن إن شاء الله ستكون في دولة أندلسيا بإذن الله تعالى. وختاما ليس ختاما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالقرآن الكريم، واجعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله بيميننا بإذن الله تعالى، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله أنيسا في قبورنا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله عند مماتنا وعند ملاقاتنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. جزاكم الله خير ما تفضل به دكتور ياسر. Di akhir beliau katakan, kita sebelum tutup dengan doa, beliau sampaikan beliau ada yayasan khusus namanya Tajul Hafidhin. Yayasan khusus membina para khufad. Baik. Beliau punya yayasan khufad di Sudan. Kata beliau insyaallah akan dikirim utusannya ke sini bekerja sama dengan Quantum Akhir Institute. Nanti kami akan buka pendaftaran buat teman-teman yang ingin menghafal betul serius, dan akan kita sambungkan ke Sudan sampai nanti ke Istanbul sampai beberapa tempat yang lain, yang kalau mungkin sudah lulus juga bisa menimba ilmu secara bersamaan. Kami juga mengajarkan bahasa Arab nanti secara gratis supaya nanti kita bisa berkembang untuk memahami isi Al-Qur'an. Terakhir sebelum berdoa, saya disampaikan ada jemaah di Fabel di samping stage, beliau mengaku hafal Quran 30 juz. Selanjutnya pengajar anak kecil Al-Quran. Ah, Masya Allah. Oh, juz 30. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Namanya siapa? Putra. Putra, hafal juz 30. Juz 30, nambah 5 ayat. Masya Allah. Putra siap jadi penghafal Quran? Siap, saya minta bukunya Ustaz. Boleh, bukan hanya buku. Putra pernah lihat Ka'bah? Dan saya terima kasih banget ya Ustaz. Karena Ustaz saya berhijrah. Ya Allah. Putra pernah lihat Ka'bah? Belum. Belum. Putra mau ke Mekah? Insya Allah mau. Mau. Putra Ustaz hadiahkan umroh ya. Nanti cari pendamping, putra berangkat ke sana ya. Dan bersyukur sama ibu, boleh sama ibu. Baik, sama siapa lagi? Udah sama ibu. Putra nanti berangkat sama ibu, nanti insya Allah difasilitasi, dan minta sama Allah depan Ka'bah, doakan Allah ampuni dosa Adi Hidayat ya, minta insya Allah, dan doakan kita semua insya Allah jadi penghafal Quran. Siap Putra? Amin. Putra mau berdoa untuk kita. Doa kita hari ini akan ditutup oleh Putra, seorang difabel jauh-jauh datang, kita tidak pernah rencanakan tapi kita melihat di sini. Putra, boleh Ustaz minta sesuatu? Apa Ustaz? Putra berdoa sekarang menutup acara ini untuk kita semua, juga berdoa kesembuhan untuk Ibu Ani, untuk yang sakit yang lain. Putra bersedia? Baik, Ustaz pegangin mic-nya, Ustaz aminkan, Putra berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan Ibu Ani Yudhoyono dan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih putra. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada putra dan semoga kita bertemu di surga insyaallah dengan Rasulullah SAW. Teman-teman, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Hal yang membahagiakan. Datang ke Kantum Akhyar, masuk ke webnya, masuk ke Ataisir dan bergabung bersama ahli Quran yang lainnya. Insyaallah nanti ada teman-teman ahli Ataisir di sini akan membimbing Anda semua. Karena waktu kita sudah dekat ke zuhur, tolong tertib ya, buktikan bahwa kita ahli Quran. Siap? Siap? Ikuti saya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Wa sallallahu ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Berdiri semua. Takbir. Takbir. Takbir. Teman-teman semua, semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita hari ini. Semoga Allah jadikan kita ahli Quran. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan katakan sekali lagi, tidak ada yang memilih kita ada di sini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita sering mendoakan, mulai sekarang berubahlah Anda. Saya tidak peduli apapun profesi Anda, tapi kita punya harapan untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi ahli Quran insyaAllah. Kita doakan insyaAllah semua yang ada di sini, Kiai Muhammad, kemudian Pak Ahaye, Kiai Muhyiddin, Dr. Yasir, Pak Gunawan, Dr. Amran, Ustaz Saleh, Syarif dan kita semuanya. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم توفنا مسلمين توفنا حسن الخاتمة لقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلنا الجنة مع الأبرار مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبيل. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu acara.